Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kalimat mulia yang selalu kita ucapkan kepada Zat yang mulia pula, Zat yang maha kuat, maha berdiri sendiri, maha bijaksana, maha adil. Dia selalu memenuhi dan mengurus makhluknya. Karena memang kata kuncinya, La ilaha illallah, La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Zat yang maha kuat dan maha perkasa ini telah menggantungkan segala nikmat yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, dan apa saja, dengan memuji namanya, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Yuk kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa hukum halal haram yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga manusia terbaik ini telah ditutup dengan diutusnya beliau risalah langit, rasul dan nabi. Juga telah disempurnakan oleh Allah Sang Pencipta dari sisi akhlak, fisik, dan juga dari sisi ilmu. Manusia terbaik ini, teman-teman sekalian, telah diberikan salam hormat oleh Sang Pencipta Allah bersama dengan malaikatnya. Maka sangat wajar kalau kita selalu sebagai pengikut yang setia membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, pertama-tama tentu saya mengucapkan kepada teman-teman panitia sekaligus juga yang hadir, jazakumullah khairan, sudah mengundang saya kalau panitia dan teman-teman juga sudah bersedia datang untuk mendengarkan ceramah ini. Tentu ini sebuah hal yang sangat positif, karena memang tidak ada yang paling mulia dalam agama kita sekaligus menjadi pondasi kehidupan kita kecuali ilmu. Ilmu itu dan hadir di majelis ilmu seperti ini asas dari segalanya. Ilmu ini teman-teman sekalian akan mendatangkan tangga yang kedua, kesuksesan yang kedua, dan ini mencapai puncak daripada kesempurnaan kehidupan manusia, yaitu keimanan. Iman ini kalau sudah ada dalam hati karena ilmu tadi, maka akan mengubah segala sesuatunya. Orang buruk menjadi baik, orang jahat menjadi baik, orang pelit menjadi dermawan, orang bodoh menjadi pintar, penakut bisa jadi pemberani. Berubah semuanya dengan keimanan. Dan akhirnya seseorang di antara kita akan maksimal mengerjakan perintah Sang Pencipta Allah dan meninggalkan larangannya, menikmati yang halal dan meninggalkan yang diharamkan. Tentu ini hal yang paling mendasar sekali. Bagaimana kita sudah semestinya memang hadir di majelis ilmu. Yang kedua tentunya saya pribadi memotivasi teman-teman, bukan hanya sekedar di majelis seperti ini, tapi buat sebuah konsep hidup, tidak ada hari tanpa ilmu. Dengarkan ceramah-ceramah teman-teman sekalian. Siapapun yang menyampaikan tentang hukum Allah, memiliki dalil Al-Quran dan Sunnah, qala Allah, qala Rasul, maka itu sangat baik. Jadikan sebagai prinsip hidup, tidak ada hari tanpa ilmu. Karena kalau cuma seminggu sekali, hanya sebulan sekali, atau yang kita andalkan kaum laki-laki cuma dengar khutbah Jumat yang 20-25 menit, atau mungkin majelis taklim yang hanya sebulan sekali, atau bahkan mungkin ada orang dengar ceramah hanya pada saat Ramadan saja, maka ini ambar sekali. Imannya juga sangat tipis. Tapi kalau setiap hari, tidak ada hari tanpa ilmu, maka itu sangat besar manfaatnya. Sebagaimana banyak orang-orang yang tiap hari, tidak ada hari tanpa musik. Maka kita mengubah itu, tidak ada hari tanpa ilmu. Coba dengari majelis ilmu teman-teman. Karena tidak ada majelis ilmu itu yang kemudian orang bubar menjadi bodoh, atau menjadi orang yang penakut, atau menjadi orang yang pelit. Tapi sebaliknya berubah menjadi orang yang sangat baik. Dan baginda Nabi SAW sangat gemar kalau ada penuntut ilmu datang, beliau selalu mengatakan marhaban bitalabil ilm, selamat datang wahai penuntut ilmu. Baik, tema kita sebenarnya yang akan kita sampaikan ini, 20 kiat mempertahankan rumah tangga. Ini tema jenjang yang ketiga sebenarnya dari materi yang saya susun. Dan di Jakarta memang sebenarnya saya pribadi membuat daurah-daurah keluarga. Memang ada pelatihan-pelatihan keluarga, ada manajemen rumah tangga Islami 1, ada manajemen rumah tangga Islami 2, dan ada 20 kiat mempertahankan rumah tangga. Kalau manajemen rumah tangga Islami 1, isinya itu adalah dari dasar sekali. Apa itu pernikahan? tujuan dari pernikahan, apa saja, kenapa saya menikah, kemudian konsep ta'aruf dalam Islam, bagaimana saya bisa mengetahui pasangan saya tapi tanpa pacaran, bisa tahu kalau orang ini baik atau tidak. Kemudian setelah menikah, tata cara pernikahan Islami, lalu masuk ke jenjang rumah tangga, hak dan kewajiban, lalu kemudian masalah biologis dalam Islam, kemudian bagaimana membentuk rumah tangga yang Islami. Manajemen rumah tangga Islami 2, isinya adalah hak dan pendidikan anak. Kemudian hak orang tua, hak kerabat, dan semua yang berhubungan dengan pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah itu. Lalu kemudian jenjangnya adalah bagaimana mempertahankan rumah tangga itu. Tapi tentu saja ini tidak harus berurut. Saya tadi sudah diskusikan sama beberapa teman-teman. Kalau kita akan membahas poin yang ketiga, masalah 20 poin mempertahankan atau 20 kiat mempertahankan rumah tangga. Kita mulai teman-teman sekalian dengan berharap Allah berkahi. Kalau rumah tangga itu di dalam Islam adalah ajang pahala yang paling besar. Kata ulama, tidak ada dalam Islam ibadah yang umurnya dan panen pahalanya sebesar rumah tangga. Karena mulai akad nikah sampai cucu turun-temurun, semuanya pahala. Mulai akad nikah, kita sudah naik di atas sebuah bahtera. Bahtera ini namanya rumah tangga. Mau kita sedang tidur, mau kita sedang makan, mau kita sedang duduk, intinya kita sedang berada di sebuah bahtera namanya rumah tangga. Itu per detiknya kita sedang menjalankan ibadah sebenarnya. Karena rumah tangga sendiri itu ibadah, perintah dalam agama. Dan saya akan masuk ke kiat yang pertama, mempertahankan rumah tangga adalah, rumah tanggamu adalah ibadahmu. Maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Itu yang paling pertama memang. Teman-teman sekalian, ikhlaskan niat. Menikah itu jangan karena disuruh oleh orang tua. Jangan menikah karena terdesak. Jangan menikah hanya karena suka. Jangan menikah karena semua teman-teman sudah menikah, tinggal kita sendirian. Semua ini teman-teman harus dibuang jauh-jauh. Kalau Anda di sini yang hadir sudah menikah dan dulu salah satu penyebab nikahnya karena 4 hal atau 5 hal tadi yang saya sebutkan itu, maka detik ini diubah niatnya. Karena kalau orang niatnya hanya karena disuruh oleh orang tua, niatnya hanya karena teman-teman sudah terlanjur nikah, sudah terlanjur ada rasa suka, ya, atau semua teman-teman sudah menikah sementara kita belum, akhirnya terdesak harus menikah, ini semua tidak dinilai ibadah. Memang harus diniatkan, saya menikah karena perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau saya sholat, karena perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau saya puasa Ramadan, karena perintah Allah dan Rasulnya. Saya haji dan umroh, karena perintah Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan, kalau ada orang pergi haji, tujuannya dari awal niatnya adalah belanja. Misal, nanti kalau saya di Mekah, saya mau belanja ini, saya mau belanja itu, kalau saya di Madinah mau beli ini, dan seterusnya. Dicampur baur antara niat ibadahnya sama niat belanjanya. Bahkan ada orang karena niatnya belanja, pada saat umroh buru-buru mau selesaikan. Gak dinikmati tawafnya, gak dinikmati sa'inya, gak dinikmati zikirnya, doanya, buru-buru. Bagaimana selesai? Masuk pasar belanja. Beda dengan orang dasarnya niatnya ibadah. Orang kalau niat ibadah, Bapak Ibu sekalian, maka semua jadi mudah. Saya kasih contoh. Kalau ada orang pergi haji, niatnya ibadah, haji itu capek loh. Berangkat dari Jakarta saja misalnya ke Jeddah 9 jam. Belum masuk ke Mekah, sejam, 2 jam sampai di hotel. Belum kita harus tinggal di Mina, di Kemah, Jumrah, panas matahari, desak-desakan sama orang. Kemudian juga ada Muzdalifah, ada Arafah. Paket, capek sebenarnya, letih. Gitu kan? Setiap azan kita langsung ke masjid, walaupun jarak hotelnya jauh. Tapi subhanallah, orang kalau niatnya ibadah, pulang haji ditanya, Bapak Ibu yang sudah capek nih, sudah 40 hari di sana, 30 hari di sana, tanya, mau haji lagi enggak? Pasti jawabannya mau. Kalau orang niat ibadah, dia mau lagi. Suka dukanya semua jadi mudah. Yang panasnya, yang makanannya kehabisan, yang hotelnya jauh, terlupakan semua. Yang antri panjang di imigrasi, Dilupain semuanya. Karena niat ibadah itu berbeda. Orang kalau bangun sholat malam, dia niat memang ibadah karena mau berkomunikasi dengan Allah, mau beribadah kepada Allah, lain dengan orang yang hanya kebetulan pasangannya bangunin supaya dia bangun sama-sama. Atau mungkin kena teman-temannya lagi kebetulan nginap, misalnya di satu tempat seperti ini, nginap kemudian teman-temannya semua buat program bangun sholat malam, lalu dia ikut-ikutan. Beda sekali. Makanya harus diniatkan dari awal ibadah. Ada sebuah kata kunci dalam masalah ini. Semua yang berhubungan dengan kita teman-teman sekalian di muka bumi ini, tanda kutip ya, tanda kutip, adalah boneka-boneka yang sedang Allah titipkan. Saya bilang sama istri saya, dan saya juga sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, saya juga sampaikan dalam pelatihan-pelatihan saya. Kalau kamu, saya bilang sama istri saya, adalah titipan Allah kepada saya. Saya anggap kamu tanda kutip boneka, tanda kutip, yang Allah titipkan, mengatakan Khalid ini istrimu. Didik dia, lindungi dia, berikan dia hasil keringatmu, nafkahmu. Karena saya, maka saya akan berikan pahala, kau masuk surga. Saya bilang sama istri saya, sebaliknya, kamu juga begitu. Kamu menganggap saya, tanda kutip, adalah boneka, tanda kutip ya, yang Allah titipkan. Ini suamimu ya. Layani dia, cuciin bajunya, buatin masakannya, biologisnya, didik anaknya, jaga amanah rumahnya. Karena saya, kata Allah, saya kasih pahala, mati, masuk surga. Ini yang dimaksud dengan ibadah nih. Seperti itu kita memahaminya. Sehingga kita tidak pernah jenuh dalam menjalankan kewajiban. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di sini kita mulai dari bapak-bapak misalnya. Istri kita gak pernah kita kenal sebelumnya. Begitu menikah, kita setengah mati banting tulang di luar sana, nagih utang, jual produk, bangkrut usaha, segala macam. Setelah selesai dapat hasil, kita tinggal kasih kepada istri kita. Dia yang makan, dia yang beli baju, dia yang menikmatinya. Kalau bukan karena niat ibadah, bisa saja seorang laki-laki bilang, siapa perempuan ini, enak benar. Hasil keringat saya tiba-tiba langsung main diambil saja. Satu sisi. Ibu-ibu juga bisa begitu. Begitu akad nikah, mungkin di rumah ayahnya tidak pernah bekerja. Tiba-tiba menikah, laki-laki yang tidak dikenal, cuciin bajunya, siapin sarapannya, layani biologisnya, segala macam. Hamil anaknya dia, spermanya dia. Kalau bukan karena ibadah, orang akan berpikir, siapa laki-laki ini? Gitu. Makanya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga kadang-kadang dengan hal-hal yang kecil saja. Karena memang dari awal bukan niatnya ibadah. Kalau ibadah pasti akan berbeda. Karena kita tahu suka dukanya akan ada, makin berat sesuatu yang kita jalankan, maka kembali kepada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, inna idhamal ajri ma idhamal bala. Allah akan memberikan balasan yang besar sesuai dengan kadar beban yang sedang diberikan. Emang begitu? Beda pahalanya orang pergi sholat musim dingin, susah sekali, kalau mungkin di negara Eropa yang lagi musim salju dingin, dengan orang yang pergi sholat cuaca lagi enak. Ada cobaannya, lebih besar pahalanya. Beda semuanya, Allah menilai sesuai dengan kadarnya. Kita menikah, ada cobaan, ada ipar, ada tetangga, ada mertua, mungkin ada cobaan-cobaan dari mereka. Tapi kalau niat ibadah, kita akan laluin. Karena ini semua ibadah. Saya tidak mungkin menikah dengan suami saya saja atau istri saya saja. Tapi saya juga tanda kutip menikah dengan keluarga mereka nih. Tidak mungkin dihapus status orang tuanya. Makanya banyak orang kalau tidak niat ibadah, mertuanya kalau datang, mungkin karena mertuanya cerewet misalnya. Maka dia menganggap, gak usah datang deh. Bahkan tidak mau ikut sama suaminya atau sama istrinya, kalau ngunjungin mertua, bagaimana caranya kita hapus status mertua itu, status orang tua dari pasangan kita? Gak mungkin. Bagaimana caranya kita hapus status saudaranya yang merupakan ipar kita? Selamanya itu status, gak bisa dihapus. Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan saudara, gitu kan. Maka ada orang yang tidak bisa menerima ini, hanya karena cobaan-cobaan yang ringan. Permasalahannya karena dia tidak jadikan ibadah. Mertua cerewet, ya sudah, konsekuensinya. Cobaan sedang ada, sederhana dalam Islam. Sabar, terima sabar. layani apa yang kita mampu, niatkan ibadah. Jadi mudah semua kalau ibadah itu. Ini kita dicerewetin segala, ya sudah, kita tenang aja. Ada yang kita perlu jawab, jawab. Kalau enggak usah. Sabar itu adalah menerima takdir Allah. Kita bangun pagi, flu. Sabar, gimana caranya? Terima dulu flu itu sebagai takdir Allah, lalu kemudian ikhtiar, cari jalan keluar. Nah, itu sabar. Berarti kita bukan berarti tidak sabar kalau kita malah ikhtiar. Kita menerima keadaan, kita nasihatin, coba kita layanin, bersabar. Allah Maha melihat kok. Niatin ibadah ini penting sekali. Kalau sudah diniatin ibadah, semua akan mudah kita laluin. Semua akan mudah kita jalani. Kalau namanya ibadah, Bapak Ibu sekalian, pasti akan ada gangguan-gangguan. Karena syaitan musuh kita tidak mau ibadah itu berjalan. Pasti akan digoda. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, iblis, pemimpin syaitan, memiliki singgasana di lautan. Memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor. Saya baru membuat orang bertengkar, saya baru membuat orang berzina, saya baru membuat orang minum khamer, dan seterusnya. Sama iblis dianggap biasa. Sampai datang anak cucunya yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Kalimat ini membuat apa? Iblis mengambil cucunya tadi yang melapor menceraikan suami istri, didudukkan di sebelah singgasananya, diberhentiin tugas. Artinya ini prestasi tertinggi. Sampai ulama mengatakan, kalau di luar rumah kita digoda dengan 10 syaitan, maka dalam rumah bisa 1000 syaitan. Bisa saja, mungkin karena istri terlambat buatin minuman, sudah cukup si suami marah, meninggalkan rumah dan tidak ngomong 2 hari. Bisa saja, suami lupa memberikan pesanannya istri, sudah cukup untuk bertengkar, 2 hari gak ngomong, bahkan sudah bisa mengucapkan kalimat cerai. Godaan syaitan besar, karena ini ibadah. Kita kalau mau bangun sholat malam digoda sama syaitan, kok masih ngantuk, kok masih begini, kok masih begitu. Gitu kan? Ya kita harus bisa melawan itu. Karena syaitan hanya seorang marketing yang menawarkan produk dia, yaitu tinggalkan ibadah. Itu produknya, bagaimana dia bisikkan segala macam hal supaya kita tidak melakukannya. Ini yang pertama, teman-teman sekalian. Jadi kita harus menjadikan rumah tangga kita adalah ibadah. Maka ikhlaskan niat karena Allah. Yang kedua, kiat untuk mempertahankan rumah tangga adalah anggota keluargamu aset amal jariah dan kunci surgamu. Teman-teman fahami baik-baik. Ibu-ibu di belakang sana, suami itu aset amal jariah. Cuma siapin makannya, siapin minumannya, siapin bajunya, mati masuk surga. Simple sekali. Bapak-bapak fahami, uang yang hasil kerja kita dikasih ke istri, dikasih ke anak, dikasih ke orang tua, hanya itu. Pada saat ada sesuatu yang rusak di rumah diperbaikin, mati masuk surga. Ini luar biasa ini sebenarnya. Orang-orang di sekitar kita ini sudah aset-aset amal jariah. Bapak-bapak misalnya kasih duit ke istrinya, ini beli makanan. Dibuatlah, beli tempe, beli sayur, beli segala buat makanan. Makanan itu teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang sedang dihidangkan, diniatkan untuk orang lain, kecuali Allah akan letakkan berkah di situ. Berkah maksudnya, dari satu piring makanan, pasti akan ada yang menjadi darah daging manusia yang memakannya. Sekarang saya ceramah depan Bapak Ibu sekalian, orang tua saya panen pahala. Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya tumbuh juga dari nafkah ayah saya. Karena tidak semua yang kita makan satu piring makanan jadi kotoran. Ada yang jadi energi, ada yang jadi bagian tubuh kita. Sekarang bapak-bapak kasih ke istrinya, istrinya makan, anaknya makan. Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Karena istri anaknya bisa bergerak, ibu-ibu masak buat suaminya. Suaminya makan, anaknya makan. Dia tidak beli, tapi dia punya tenaga, masak. Lalu dimakan oleh suaminya. Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Amal jariah semua. Sampai pernah ada seorang sahabat dalam hadis riwayat Imam Muslim bertanya, ya Rasulullah, ayu islamin khair. Perbuatan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib-wajib? Kata Nabi SAW, tut'imu ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lan ta'rif. Engkau memberikan makan kepada siapa saja Di sini masuk suami istri, anak, orang tua, dan orang-orang lain. Dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi, anggota keluarga kita tuh aset amal jariah. Bapak-bapak misalnya, masalah duit, nafkah. Nanti kita akan bahas itu di poin selanjutnya tentang masalah hak dan kewajiban. Kita disuruh berikan uang, hasil keringat kita. Nafkah itu sesuatu yang kalau tidak dikasih, roda kehidupan gak bisa jalan. Jadi ibu-ibu bisa beli makanan, air, makan, listrik, ya. Sesuatu yang memang harus ada. Kalau enggak, maka enggak berjalan roda kehidupan. Itu namanya nafkah. Kata Nabi SAW, dinar yang engkau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau keluarkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau keluarkan untuk jihad di jalan Allah, dan dinar yang engkau keluarkan untuk istri anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Mengalahkan pahala yang lain-lainnya. Di dalam rumah itu. Berarti bapak-bapak setiap bulan terima gaji atau ada pendapatan kasih ke istri anak, itu mengalahkan pahala sedekah untuk jihad. Mengalahkan pahala sedekah untuk fakir miskin. Tapi bukan berarti hadis ini ibu-ibu misalnya bilang, nah itu kan ada hadis tadi, berarti semua gaji suami harus saya pegang. Bukan itu maksudnya ya. Karena kita bicara masalah nafkah ya. Nafkah itu yang kalau gaji suami 5 juta misal contoh, lalu suami yang bijak, saya melakukan hal itu pada istri saya, disusunlah kebutuhan rumah A, B, C, D, F, G, A sampai sekian. Ini contoh saja, contoh gaji saya 5 juta, ternyata kebutuhan rumah 4 juta. Ini 4 juta ya, nafkah rumah. Ini 500 ribu bonus buat kamu, karena kamu sudah bantu bersihin rumah segalanya. 500 ribu yang sisa, suami punya hak mengelola. Jangan juga, bapak-bapak ada yang, maaf kalau ada yang terjadi ini ya. Jangan juga tidak punya kawam, dia bukan pemimpin. Semua gaji dikasih istrinya, dia mau beli pulsa pun minta sama istrinya. Gimana caranya? Beliin saya pulsa, loh kok lucu itu, kok malah dia minta sama istrinya? Gak boleh, mestinya dia bisa punya kawam. Dia yang beliin istrinya, iya, harus punya kemuliaan. Nanti kita bahas di sini masalah kenali karakter pasangan. Ada poin-poin setelahnya. Jadi ibu-ibu punya hak di sisi nafkah, tapi ibu-ibu tidak punya hak lebih daripada itu. Kalau lebih sunnah, sebagaimana bapak-bapak tidak punya hak di harta pribadinya ibu. Misal ibu-ibu di sini ada sebelum nikah sudah punya usaha, atau setelah nikah dapat warisan dari orang tuanya. Tidak bisa suaminya bilang, kamu kan sudah 10 tahun saya nafkahi, ini dapat warisan 200 juta bagi dua ya. Nggak boleh. Dia nggak punya hak 1 rupiah pun. Laki-laki, suami nggak punya hak dari harta istri pribadi. Istri punya hak, hak nafkah saja. Lebih daripada itu sunnah, bukan kewajiban. Ini nanti kalau memahami secara benar, seperti batu bata yang kita letakkan di tembok bangunan, maka akan rapi kalau benar semuanya. Tapi yang jelas, sekarang kalau laki-laki mau menjadikan aset amal jariah, apapun hasil keringatnya diberikan kepada istri anaknya adalah sedekah yang paling besar. Wanita misalnya, ibu-ibu di belakang sana, apa kata Nabi SAW? Kata kunci sederhana masuk surga. Wanita, istri manapun, yang menjaga 5 waktu sholatnya, kemudian berpuasa Ramadannya. Ini gak disebutin sholat sunnah ya, sholat wajib saja dulu. Kalau sholat sunnah ibu-ibu kerjain itu sudah plus. Sholat 5 waktu, azan langsung sholat, subuh sampai isya, kemudian yang kedua tiba Ramadan, puasa Ramadan, belum dimasukkan puasa sunnah. Dan dia mentaati dan melayani suaminya pada hal yang ma'ruf. Ma'ruf ini maksudnya bukan melanggar agama. Kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh masuk, dia boleh pilih 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Hanya 3 hal saja. Sederhana sekali kita bisa menjadikan rumah tangga kita sebagai aset amal jariah. Orang-orang ini nih, suami istri, orang tua. Mati ya? Orang tua kita misalnya, orang tua di rumah, Tinggal kita berbakti dengan mereka, berikan mereka sesuatu yang terbaik, gitu kan? Ini di rumah tangga, keluarga kita. Maka kita sudah bisa panen surga. Allah menjadikan bakti dengan kedua orang tua setelah iman kepadanya. Anak-anak, lahir kita gak bisa milih, sebagaimana orang tua gak bisa kita milih. Saya gak mau ibu ini, saya gak mau ayah ini, gak bisa. Kita lahir, ini ibumu, ini ayahmu, seburuk apapun mereka. Begitu juga anak yang lahir, begitu keluar, laki-laki, perempuan, sehat, sakitkah, apalah, ya, warna kulitnya seperti apa, paras wajahnya, lahir ini anakmu. Dan semua digantungkan variabel hak-hak dan kewajiban di sini. Sekarang anak-anak bisa jadi aset amal jariah. Mengajar mereka jalan, mengajari mereka kalimat-kalimat, memberikan nama yang baik, selama nama itu dipanggil, selama mereka bisa jalan, semua jadi amal jariah. Jadi ini kiat yang harus kita fahamin, teman-teman sekalian. Kalau anggota keluarga kita itu adalah aset amal jariah dan kata kunci untuk masuk ke dalam surga. Kiat yang ketiga, jalankan tugas dan kewajibanmu. Rumah tangga itu seperti satu perusahaan. Kalau bahasa saya supaya mudah difahami, saya dan istri saya, bapak-bapak di sini sama ibu-ibu istrinya, kita ini seperti seorang pegawai. Saya bahasakan sama istri saya sama kamu pegawai. Masuk di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini namanya Allah. Kita masuk ke dalam rumah tangga itu, ikutin peraturan pemilik perusahaan. Disuruh datang jam 7, keluar jam 5 sore, disuruh pakai baju biru hari Senin, mau pakai baju merah hari Selasa, dan seterusnya. Mana makanan yang boleh disentuh, mana makanan tidak boleh disentuh. Semua itu dijalankan. Kalau kita jalankan, maka pemilik perusahaan akan mempertahankan kita sebagai pegawai. Itu ibarat untuk memahami saja kalau rumah tangga itu seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi dia seperti perusahaan. Nah sekarang peraturan-peraturannya ada. Ada. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, dinobatkan oleh Sang Pencipta Allah untuk memimpin rumah tangga itu, dia punya kewajiban. Sebagaimana dia punya hak. Yang berarti timbal baliknya adalah, dia, si istri memiliki hak dari kewajiban suaminya, dan kewajiban dia merupakan hak istrinya. Saya akan mulai dari kewajiban suami dulu. Ibu-ibu di belakang sana bisa tuntut dari suaminya ini secara agama. Bapak-bapak harus selalu komitmen menjaga ini. Yang pertama adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Semua bapak-bapak hadir di sini harus bermuamalah dengan lemah lembut dan santun. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka, para istri, dengan ma'ruf. Kata Abdullah bin Abbas adalah tutur kata yang santun, sayang, manja, cinta, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang lembut. Itu yang disuruh. Dan kalau ada laki-laki yang suka mukul, itu sudah menjadi peraturan agama kita dan pengadilan agama. Indonesia pun sudah menerapkan pengadilan agama kita. Diterima pengaduan wanita untuk mengajukan khulu atau perceraian kalau suaminya suka mukul. Mukul di sini dalam arti kata adalah mukul yang memarkan wajah, menampar. Kata Nabi SAW, jangan caci maki, jangan jelek-jelekan, dan hindari wajah, tamparan, pukulan, gitu kan. Tapi dari satu sisi yang lain, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan, kalau wanita yang kita khawatirkan sebagai suami nusyuz, nusyuz itu pembangkangan, misal maaf disuruh tutup aurat, gak mau. Saya ganti ya. Ini gak bertemu antara mic yang kecil dengan malam hari. Bisa tidur nanti, gitu kan? Jadi sampai mana tadi? Sampai saya lupa.

masalah nikmatilah pasanganmu diantaranya adalah dalam masalah biologis. Nanti kita akan bahas masalah itu insyaallah. Baik, ini hak istri. Jadi ada lima ya. Mu'asyarah bil ma'ruf, ya, perilaku yang baik, nafkah masuk dalamnya, makan, minum dan rumah serta pakaian semampu suami. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan, bagaimana mendidik dia dari hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban dalam agama. Yang keempat, melindunginya, ya, dari rumah yang bocor, dari bahaya-bahaya yang akan datang dan seterusnya. Bahkan kalau ada laki-laki yang membela istri dan anaknya kemudian dibunuh, mati syahid, membela kehormatan keluarganya. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan biologisnya, ya. Dalam masalah biologis nanti juga akan kita beratkan Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW ingatkan baik-baik, bukan dari golonganku orang yang tidak mulai dengan cumbuan. Jadi memang harus dengan sentuhan, dengan bahasa, dengan ciuman. Tidak boleh orang buru-buru dalam masalah biologis. Bahkan Nabi SAW mengatakan bukan dari golonganku. Baik, selanjutnya, sekarang hak suami yang merupakan kewajiban istri. Bapak-bapak boleh nuntut dari istrinya. Yang pertama adalah kepatuhan dalam hal yang ma'ruf. Kepatuhan, kepatuhan ini ma'ruf artinya bukan pelanggaran agama. Saya mau kau temanin saya duduk ngobrol sebentar. Duduk. Bukan karena dia tapi karena Allah. Allah yang suruh kita tunduk dan patuh di sini. Baik. Selama bukan pelanggaran agama, lakukan. Sampai kata Nabi SAW, wanita manapun yang patuh sama suaminya, seluruh malaikat di langit, semua bintang-bintang yang ada di langit termasuk bulan dan matahari, bahkan hewan-hewan yang ada di lautan beristighfar untuknya. Ini hadis yang mulia. Ibu-ibu garis bawah itu. Semua istri yang taat sama suaminya, suaminya bilang, ah ya, ah B ya B, semua diikutin sama dia. Karena Allah, semua malaikat di langit, semua bintang-bintang termasuk bulan dan matahari, semua hewan-hewan termasuk ikan-ikan yang ada di lautan beristighfar untuknya. Dan wanita manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali. Laknat ini diangkat berkah hidupnya, gitu kan. Siapapun wanita yang memalihkan wajah dari suaminya karena kesombongan, maka juga akan membuat Allah yang di langit murka padanya sampai dia buat suaminya ridho. Dalam hadis yang lain dikatakan, wanita manapun yang meninggal dunia suaminya ridho, tahu ridho ya, ridho itu merasa kehilangan sekali. Ridho itu seperti kita disuruh bilang cari ridho orang tuamu. Ridho itu sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang membuat dia sudah sangat puas. Kalau ditanya mau apa lagi, sudah enggak ada. Itu ridho namanya. Wanita manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, ya, kecuali pasti akan masuk ke dalam surga, dijamin. Jadi ibu-ibu jangan meninggal suaminya bilang alhamdulillah. Ya. Harus meninggal suaminya merasa kehilangan, karena selama hidup khidmah luar biasa gitu. Dan ingat kata kunci pertama tadi saya sebutkan di awal pertemuan ya, semua karena Allah. Ini ibadah. Layani pasangan, penuhi kebutuhannya, bukan karena dianya. Ini boneka-boneka yang Allah titip. Orang tua kita bakti bukan karena orang tua kita, karena Allah. Anak-anak kita didik, kasih makanan segala, bukan karena mereka, tapi karena Allah semuanya. Karena Allah yang suruh, jadi kita lakukan. Kenapa kita sujud menghadap Ka'bah? Ka'bah rumah, karena ada perintah Allah, gitu kan? Kenapa kita sholat 5 waktu? Kenapa harus kita wudu? Kenapa enggak gitu aja semau kita? Enggak bisa, karena Allah semuanya. Jadi begini kita lakukan, siapa yang mengerjakan ibadah selain daripada untuk Allah, maka riya namanya. Enggak boleh, Allah enggak terima. Jadi harus kita fahamin masalah ini, semua karena Allah. Taat adalah kewajiban pertama. Sampai ulama mengatakan kalimat akad nikah, pada saat si ayah wanita mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana, dengan mas kawin ini, sama dengan bahasanya dia bilang gini, saya sekarang sudah lepas tanggung jawab ya, ini anak saya yang selama ini Allah titipin, saya serahkan ke kamu. Terima? Terima. Baik. Sekarang berarti sudah pindah ke suaminya tuh. Ya? Kenapa warisannya ibu-ibu dalam Islam satu? Kenapa bapak-bapak dapat dua? Karena ibu-ibu dalam semua keadaan aman. Selama seorang wanita dalam Islam belum menikah, maka kewajiban ayahnya menafkahinya.

Tapi kalau tidak, maka dia akan muncul gengsi dan egonya. Jadi syariat datang memandu untuk bisa mengambil hati pasangan. Memang sudah paling tepat itu. Ini poin tentang masalah hak dan kewajiban. Kemudian kita masuk, Bapak Ibu sekalian. Poin yang keempat, kenali karakter pasanganmu. Ini yang saya bilang tadi kita titik beratkan. Laki-laki selalu pakai akal. Akal itu begini, masalah, solusi. Masalah, solusi. Perempuan pakai perasaan. Perasaan itu direnungin dulu, baru solusi. Saya kasih contoh gini. Bapak-bapak di sini tentu bisa difikirkan dan saya yakin kita sejalan. Misal kita masuk ke toko baju, kemudian bapak-bapak lihat baju A. Ini baju nih, bagus. Tanya masnya, mas ada ini gak? Ada. Baik, warna putih. Begitu kita tanya, dia di gudang, habis stoknya. Kira-kira bapak-bapak di sini terima atau enggak? Hah? Terima enggak kalau misalnya orang masnya bilang, tokonya sudah enggak ada stoknya, mas? Kita terima ya? Terima enggak? Mana suaranya orang Bali nih? Terima. Saya tanya bapak-bapak dulu, ibu-ibu jangan jawab dulu. Sebentar ibu-ibu. Kita laki-laki sudah biasa kalau, oh ini enggak ada mas stoknya, sudah. Pak mau lihat yang lain enggak? Iya boleh, kita biasa saja. Tapi kalau ibu-ibu, sekarang ibu-ibu beli baju, cocok warnanya. Pas lihat ukurannya enggak ada. Pasti ibu bilang, coba cek dulu di gudang mas. Kenapa enggak ada? Kapan ada? Saya ambil nomor teleponnya ya, panjang ceritanya itu. Ini karakter namanya. Sekarang begini, bapak ibu janjian nih, pergi restoran suami istri. Anggaplah lagi pacaran, pergi berdua suami istri. Janjian di restoran A, pas tiba tutup restorannya. Bapak-bapak pasti masalah, solusi. Tutup mah, udah kita cari restoran lain ya. Begitu enggak? Ibu-ibu enggak, sebentar mas, saya tanya dulu kenapa tutup. Turun dia nanya, kenapa tutup, kenapa, habis. Kok habis, biasanya jam sekian, panjang tuh ceritanya. Ngobrol dulu. Ini namanya perasaan. Yang ini akal, ini perasaan. Memang begitu. Memang begitu. Jadi pasang, makanya kalau ibu-ibu bisa dengan perasaannya, kalau tidak dapat barang yang dia inginkan, bisa dua hari kepikiran. Bapak-bapak sudah lupa. Contoh yang lain. Kalau misalnya ada dua orang suami istri lagi bertengkar. Ini ribut-ributan di SMS. Saya biasa begitu. Sebenarnya saya pernah ditelepon suami istri sampai saya pusing juga dengarnya. Telepon saya, ini Ustaz. So, over-overan nomor telepon. Ini apa ini? Saya tutup teleponnya langsung gitu. Ribut bertengkar. Ternyata sering SMS-SMS-an ini bertengkar. Baiklah. Bapak Ibu sekarang kalau ada orang yang bertengkar suami istri, kemudian saling marah-marahin di SMS. Bapak-bapak di sini saya sangat yakin, kalau sudah baca emosi memang. Tapi dihapus enggak SMS-nya? Jawab jujur. Bapak-bapak sekarang kalau lagi masalah sama istrinya, kemudian ada SMS yang tidak enak, kita sudah baca. Dihapus enggak SMS-nya? Hapus. Ibu-ibu saya tanya, kalau bertengkar, hapus enggak SMS rumahnya? Itu masalahnya. Itu sampai 1 tahun masih disimpan. Ini lagi enak sama suaminya. Lagi enak-enak sama suaminya. Kamu dulu pernah bilang begini. Suaminya sudah lupa. Kapan? Ini buktinya. Ini karena perasaan. Suami, dia pikir masalah jalan keluar. Masalah jalan keluar. Itu laki-laki. Perempuan enggak? Perasaan dulu. Ini direnungi dulu lama, baru kemudian jalan keluar. Makanya di sini Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin. Dia pemimpin itu butuh cepat. Masalah solusi. Apa masalah solusi? Jalan keluarnya apa? Dan Nabi SAW mengatakan sungguh tidak beruntung satu kaum yang dipimpin oleh kaum wanita. Karena lama direnungin sama dia dulu. Bisa sampai berhari-hari sedih baru kemudian jalan keluar, gitu kan? Jadi memang sudah seperti itu. Nah, mengenali karakter pasangan penting. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu itu kena pakai perasaan, dia suka kalau ditelepon. Hah? Jadi bapak-bapak jangan juga tidak pernah telepon istrinya. Ibu-ibu harus tahu, bapak-bapak tidak suka ditelepon. Jadi kalau ibu-ibu sering telepon, dia marah. Karena bagi dia, ini lagi kerja, urusan kerjaan. Kalau ibu nggak ada urusan, lagi masak dimatiin kompornya kalau orang telepon bicara. Kalau bapak-bapak tidak begitu. Nah, imbangin ini sekarang, imbangin ya. Cara untuk mempertahankan rumah tangga adalah bagaimana suami mengimbangi perasaan istrinya. Artinya, sesibuk apapun, luangkan waktu untuk telepon. Gimana kabar? Baik sayang. Ini kita ucapin kata-kata yang baik. Oh ya, dia sudah merasa diperhatikan. Udah cukup. Ibu-ibu juga harus tahu, bapak-bapak itu pakai akal. Dia nggak suka diganggu kalau lagi kerja. Dan jangan pernah berpikiran tidak baik sama pasangan ya. Oh, kalau tidak angkat telepon berarti lagi bercorong sama perempuan lain nih. Ya. Atau lagi sibuk nih, atau lagi apa. Sudahlah, sangka baik aja. Karena kata Nabi SAW, seburuk-buruk ya. Seburuk-buruk pernyataan adalah sangka baik, sangka buruk. Seburuk-buruk, sedusta-dusta perkataan adalah sangka buruk. Gak bisa, kita disuruh sangka baik. Sampai kata Nabi SAW, iltamis li akhika udhra. Cari alasan baik untuk saudaramu muslim. Pernah ada sahabat janjian sama sahabat yang lain. Kemudian sahabat ini rupanya terlambat nih. Yang satu ini yang nunggu sudah gelisah. Kata Nabi SAW, kenapa? Ya Rasulullah janjian, belum datang. Kata Nabi SAW, carikan alasan positif untuk saudaramu. Mungkin macet, mungkin telat, mungkin sakit, mungkin banyak, cari alasan. Harusnya begitu. Jadi kalau ada, kita telepon, pasangan gak angkat. Oh, mungkin dia masih sibuk. Sudahlah, baca Al-Quran, berzikir, cari aktivitas. Jangan sangka buruk. Karena itu membuka pintu-pintu syaitan. Gitu kan? Harus kenali karakter pasangan. Imbangin karakter itu, kita akan bahagia. Gitu. Harus diimbangin. Jadi bapak-bapak harus bawa beberapa saat di perasaan. Ya. Dan ingat, ibu perempuan itu dari kecil sampai nenek-nenek suka dibicandai. Ya. Misal gini, Umar bin Khattab bilang apa? Kami kalau di luar rumah kami, kami seperti singa yang sedang mencari mangsa. Di luar rumah, sholat, antar jenazah, jihad, laki-laki, jantan. Tapi kalau kami pulang ke rumah kami, kami seperti anak kecil. Bapak-bapak harus pulang rumah, udah lain ceritanya di rumah ini. Buang semua itu utang, pekerjaan di luar rumah, sekarang urusan bercanda sama istri. Lupain semuanya. Gitu kan? Sampai Umar mengatakan, kami kalau pulang rumah kami, kami seperti anak kecil. Emang sudah begitu? Harusnya. Sampai kata Nabi SAW, tiga hal yang tidak masuk hal sia-sia. Seseorang yang berjihad di jalan Allah, atau mengurus kuda jihadnya. Ya. Seseorang yang mencari nafkah jalan Allah, dan suami istri yang sedang bercanda. Biarpun berjam-jam, itu enggak sia-sia. Pahala di sisi Allah. Saking pentingnya, bercumbuan, bercanda, saling menghibur dalam Islam itu dibolehkan. Di tidak masuk hal sia-sia. Ini penting di garis bawah ya. Makanya harus diketahui teman-teman sekalian tentang masalah ini. Jadi kenali karakter pasangan, kita akan bahagia. Yang kelima, hati-hati dari musuh yang selalu mengintaimu. Jangan lupa, jangan mudah minta cerai atau menceraikan. Jadi ada syaitan ya, ingat. Di galangan jin, Bapak Ibu sekalian, sama dengan manusia ada tiga golongan. Ada jin mukmin, ada manusia mukmin. Ini jin mukmin sama manusia mukmin tidak akan saling mengganggu. Orang kalau sudah beriman sudah tahu, dia tidak akan ganggu. Kita tidak mungkin minta, kita tidak perlu lintas alam namanya, ya. Inilah saya, manusia. Inilah air minum saya. Inilah kue-kue saya, inilah pakaian saya, inilah rumah yang kita tinggalin, seperti ini. Jin itu punya dimensi waktu yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya fisik yang berbeda, punya makanan yang berbeda. Kita nggak perlu lintas alam ke situ. Makanya orang yang beriman, manusia yang beriman sama jin beriman sudah tahu, mereka tidak akan saling ganggu-mengganggu. Ada di kalangan manusia namanya fasik. Fasik itu muslim tapi masih banyak dosanya. Dengan ada kafir. Di alam jin juga ada fasik, ada kafir. Fasik ini masih buat dosa, gitu kan? Dan kafir. Nah, khusus di alam jin, yang kafir sama fasik ini namanya syaitan. Bisa ditangkap ya? Jadi, semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Iblis itu pimpinan syaitan. Di alam jin ada dakwah, ada jihad. Ada dakwah buat mereka. Kalau bukan karena permintaan iblis minta agar dipanjangkan umurnya oleh Allah pada saat dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, Pada saat Allah diciptakan Adam, maka sudah lama dibunuh oleh jin-jin beriman tuh. Kalau Bapak Ibu mau lebih jauh, ada ceramah saya di YouTube kalau nggak salah tentang membongkar praktik sihir dan perdukunan. Panjang lebar saya jelaskan tentang masalah syaitan. Intinya teman-teman sekalian, syaitan ini berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan yang paling jadi target utama tadi saya bilang hadisnya adalah iblis, perceraian suami istri. Hati-hati. Saya bilang, jangan mudah minta cerai. Bapak-bapak ini, ibu-ibu, bapak-bapak jangan mudah menceraikan. Cerai itu seperti kalau ini, Quran ini, teman-teman sekalian, dikemas rapi, plastik begini, taruh baik-baik dalam sebuah rak, di dalam sebuah laci, kunci. Kuncinya simpan. Ini jangan disentuh. Ini sesuatu yang sangat mulia. Ini hanya dipakai kalau darurat. Kata cerai itu darurat. Pasangan kita jahat, tidak jalanin kewajiban, ya, ahli maksiat. Nah, baru kita pakai itu. Jangan cuma tidak dibelikan baju, ibu-ibu, suaminya telat atau bantu ibunya, kemudian kurang uang bulanan langsung minta cerai. Bagaimana caranya dia mau hapus status ibunya itu, gitu kan? Ini kan semua harus diperhatikan. Sama bapak-bapak juga begitu. Sedikit-sedikit ancam istrinya, kalau gitu saya ceraikan kamu, kalau gitu saya ceraikan kamu. Ini enggak boleh kata-kata cerai ini. Saya subhanallah kaget waktu masuk di salah satu pengadilan ya. Saya pernah lewat di pengadilan di Surabaya, saya pernah lewat di pengadilan di Jakarta. Ada angka di situ, antri nomor 396, nomor 405. Saya tanya orang-orang pengadilan, apa ini Pak? Ini orang antri mau cerai Pak. Antri mau cerai. Sampai saya bilang subhanallah, ini berarti inilah apa namanya markasnya syaitan di sini nih. Bagaimana membuat orang antri untuk cerai 400 orang per hari loh. Setiap hari itu. Dan ada ibu-ibu keluar bangga bawa surat cerai, udah cerai dari suaminya. Itu surat cerai itu sama surat ke neraka itu. Bahaya sekali. Kecuali memang suaminya ahli maksiat. Kan itu. Makanya ini harus hati-hati ya. Ingat, Allah Maha Adil, Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan sudah bersabda Nabi Muhammad SAW, al-jaza' min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kalau Bapak Ibu sudah adil, baik dengan pasangan, lalu pasangan kita yang jahat, terjadi perceraian, demi Allah akan didatangkan gantinya yang lebih baik. Tapi kalau kita berbuat buruk, kita berbuat hal-hal yang tidak benar, maka pada saat kita bercerai pun, kita akan didatangkan oleh Allah pasangan yang menyusahkan kita. Iya, nanti. Karena Allah Maha Adil. Kalau Allah sudah kasih pasangan yang baik, yang soleh dan solehah, sudah tinggal jalanin kehidupan, tinggal tunggu kematian, mati masuk surga itu. Kenapa harus rumitin kehidupan, gitu kan? Ada banyak perempuan kasus di Jakarta begitu. Gara-gara digoda sedikit sama suaminya sibuk kerja, suami sudah menganggap, Bapak Ibu sekalian, ini istri saya sampai hari kiamat, sudah sampai meninggal. Saya biasa bilang sama istri saya begitu, kita menikah ini bukan menikah 1-2 hari loh ya. Saya akan nikah dengan kamu ini, saya terima kamu jadi istri saya sampai saya pinang kamu di akhirat. Saya mau bawa kamu ke surga bersama saya. Jadi gak ada kata-kata cerai dalam rumah tangga ini. Kecuali memang ada pelanggaran agama, diingatkan tidak mau, baru. Tapi kalau enggak, jangan. Kalau 1-2 hari tidak sempat diberikan hak, ada waktu yang kurang gitu kan, maka kita maklumi, masih ada hari-hari yang lain. Jangan mudah kecewa. Banyak orang minta cerai atau menceraikan hanya karena kekecewaan-kekecewaan yang masih bisa diobatin sebenarnya. Hati-hati, syaitan selalu membuat orang itu bercerai. Dan ingat kata Nabi SAW, jangan main-main di tiga hal: pernikahan, rujuk, dan perceraian. Jadi gak boleh Bapak Ibu bilang begini, misal ada temannya punya anak perempuan, kita punya anak laki-laki, masih kecil nih. Lalu saya bilang sama teman saya, nanti kalau besar anakmu jadi nikah sama anak saya ya. Kalau dia bilang iya, ini terikat nih anak. Nanti kalau besar kita harus bilang, nak, dulu pernah ayah atau ibu jodohin kamu, kamu mau gak sama si fulan? Oh saya gak mau, udah batal. Tapi harus dibilangin. Makanya Nabi bilang, jangan main-main di pernikahan. Yang kedua, jangan main-main di rujuk. Rujuk itu kalau sudah cerai, saya ceraikan kamu misalnya, baik sudah bercerai. 3 bulan pertama, tiga kali masa haid dari pengucapan kalimat cerai, kalau itu cerainya masih satu atau dua, namanya tolak raj'i. Cerai boleh kembali. Di masa tiga bulan itu, kalau mereka rujuk, tanpa akad nikah pun sah. Di masa iddah ya. Jadi misal tiba-tiba baikan, tiba-tiba berhubungan biologis, maka ini sah. Tapi kalau lewat tiga bulan, tiga kali masa haid, harus akad nikah baru. Semuanya baru. Mahar lagi, saksi lagi, dan seterusnya. Ya. Ini harus digaris bawah ini. Jangan main-main di masalah rujuk. Kalau rujuk, ya sudah rujuk. Gak bisa dia bilang dia sudah baikan, lalu kita sudah cerai kemarin. Gak bisa. Dan jangan main-main di perceraian. Kata ulama begini, sampai saya masih ingat dosen saya dulu di tingkat 3 kuliah di Fakultas Dakwah di Madinah tahun 90, waktu itu tahun 97 pas dia ngajar, beliau ngajar waktu itu. Dia bilang sama saya, Dr. Syarif, bilang sama kami di kelas, hati-hati dengan cerai saudaraku. Ini antara halal atau haram kemaluan istrimu. Jangan main-main dengan kalimat ini. Berapa banyak orang yang ucapin pagi hari, malam dia mau gauli istrinya. Ini hati-hati. Kata beliau, kalau ada seorang wanita dia tertengah-tengah tangga, suaminya bercanda, mengatakan, kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau turun saya ceraikan. Kalau istrinya tetap naik, jatuh cerainya. Saking tidak bolehnya main-main dengan ini. Kita ini selalu cerai, ini tidak boleh. Ini langkah syaitan. Hati-hati, ini masalah halal atau haram kemaluan. Sekarang selanjutnya yang keenam, lapang dada, memaafkan dan juga minta maaf. Teman-teman sekalian, saran saya, dan ini kiat mempertahankan rumah tangga, kalau sedang ada masalah, jangan dinginapkan. Tidak boleh dinginapkan. Selesaikan pada saat itu, clear. Yang benar, memaafkan. Yang salah, minta maaf. Karena kita pasti punya salah. Kata Nabi SAW, kullu ibn Adam khatta'un, wa khairu khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti buat salah. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera memperbaikinya, bertaubat. Jadi kalau pasangan kita salah, oh ya saya salah ya, keliru, baiklah. Maafin sudah. Udah, jangan kita, tunjukin ego, mumpung saya benar, udah dua hari sehingga gak usah ngomong. Ini gak boleh. Harus lapang dada. Allah mengatakan, wal'afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Dan orang yang suka memaafkan orang lain, dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Kita disuruh maafin. Maafkan itu adalah ibadah. Kalau ada orang menggibah kita, memfitnah kita, mengambil hak kita, maka yang paling pertama kita disuruh maafkan. Baik, ada orang buat salah Ustaz, dia ghibah saya, digunjing, sebutin tidak baik tentang saya. Apa yang saya lakukan? Maafin. Kok enak benar saya maafin, dia buat salah. Tidak usah khawatir. Allah Maha Adil. Kalau dia tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang sama dia. Walaupun kita sudah maafkan. Karena yang membuat dia lepas dari hukuman adalah dianya minta maaf. Tapi sekarang dia tidak minta maaf. Berarti kita dapat pahala karena memaafkan, dia tetap dapat hukuman. Kecuali kalau dia minta maaf. Jadi ini poin penting teman-teman sekalian. Harus lapang dada. Memaafkan. Ingat, istri kita, teman-teman sini laki-laki, 20 tahun hidup di satu pola makan, satu pola hidup, satu pola pendidikan, satu lingkungan. Kita suami, ibu-ibu di belakang sana lihat suaminya 30 tahun hidup di satu pola makan, satu pola hidup, satu pola fikir. Terus disatukan, itu butuh adaptasi. Selama kita berumah tangga, ini bahasa saya, sampai kita meninggal dunia, itu terus berjalan masa ta'aruf. Masa kenalan itu terus berjalan. Jangan heran, setelah 10 tahun menikah, ada orang lewat, terus pasangan kita, siapa itu? Itu sepupu saya. Kok saya gak pernah tahu? Ya iya, masih masa ta'aruf itu. 10 tahun, 20 tahun. Pernah setelah Khadijah meninggal, ada seorang wanita mendatangi rumah Nabi SAW di Madinah. Nenek-nenek datang. Lalu orang itu salam. Orang itu mengatakan, Assalamualaikum gitu ya. Terus Nabi SAW berdiri, buka pintu. Begitu lihat perempuan itu langsung mengatakan, wahai Aisyah, layani tamu kita. Aisyah berdiri, buatin makanan, ngobrol-ngobrol, segala macam, sampai ibu ini pergi. Begitu ibu ini pergi, kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa tuh tadi? Padahal waktu itu Nabi sudah menikah sama Aisyah sekitar 9 tahun. 9 tahunan sudah menikah dengan Nabi SAW. Gitu kan? Maka apa yang terjadi, kata Nabi SAW, itu adiknya Khadijah. Masih ada orang yang kenalannya Nabi, masih iparnya Nabi dulu, Aisyah gak kenal. masih ta'aruf memang. Jadi jangan kita berpikir, oh kamu sudah 3 tahun sama saya tapi kok belum tahu. Wajar, masih ada orang yang tidak tahu. Tidak semuanya tiba-tiba ditahu. Maka harus lapang dada dalam masalah ini. Selanjutnya teman-teman sekalian, poin ke-7. Jangan pernah libatkan orang ketiga dalam masalah apapun kecuali ahlinya. Maksudnya para ulama. Masalah apapun dalam rumah tangga, jangan ajak teman, orang tua, ipar terlibat. Makin banyak orang terlibat, makin rumit masalah. Karena masing-masing orang punya pemikiran. Kita hadapi masalah 3 tahun dengan pasangan kita, lalu kita ceritain kepada orang setengah jam, kita berharap mendapatkan solusi. Masuk akal gak? 3 tahun masalah diceritain setengah jam dapat solusi? Gak bakalan itu, gitu kan? Kita cuma boleh konsultasi sama para ulama saja, yang lain gak boleh. Telepon seorang ustaz, seorang dai, maaf ustaz, suami saya begini, maaf ustaz, istri saya begini, apa solusi agamanya? Jangan curhat sama teman, gak bisa. Apalagi sama orang tua, kesian orang tua kita tuh. Orang tua yang kita libatkan hanya menambah beban mereka. Kalau orang tua kita orang beriman, dia cuma bilang sabar nak, nanti saya doain. Tapi kalau orang tua tidak beriman, udah kamu cerai aja, disuruh pulang, bubar, tambah kacau tuh rumah tangga. Ada pernah sering terjadi begitu. Anak perempuan ngeluh-ngeluh sama orang tuanya, siap ada masalah selalu ngeluh. Sampai ayahnya bilang pulang, cerai, paksa. Akhirnya anak bilang, tapi saya suka sama suami saya. Loh, kamu kan selamanya cerita masalah. Gitu kan? Akhirnya diceraikan secara paksa. Ini kan jadi masalah baru. Jadi setiap ada masalah Bapak Ibu sekalian, lapang dada ini poin ke-6, maafkan orang yang benar, minta maaf orang yang salah, dan yang ke-7 adalah, jangan libatkan dalam masalah apapun kecuali ulama. Gak bisa. Mereka ini yang tahu hukum. Tapi ulama benar ya. Ulama-ulama memang yang betul-betul paham agama halal haramnya Allah lalu memberikan solusi. Kalau enggak, percuma. Teman-teman kita enggak bisa menyelesaikan masalah. Susah. Dia juga punya masalah. Kadang-kadang kita butuh curhat, enggak ada waktunya gitu. Maka kembali kepada ahlinya. Ini poin kiat yang ke-7. Kiat yang ke-8 teman-teman sekalian adalah Islam asas rumah tanggamu. Maka terapkan syariatnya, bentuk suasana dan kondisi islami, terutama majelis ilmu. Rumah tangga itu tidak boleh kering dari ilmu. Dan harus Islam asasnya. Gitu kan? Bapak ibu harus tahu, ingatkan pasangan tentang, seperti contoh hadis misalnya. Kata Nabi SAW apa? Allah merahmati seorang suami yang terkaget tengah malam. Lalu dia mau bangun sholat malam. Kemudian dia bangunkan istrinya. Allah merahmati suami begitu. Membangunkan istrinya untuk sholat malam bersama. Dan kalau istrinya nolak, maka dia memercikkan sedikit air di wajahnya. Supaya bangun sholat. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam mau sholat tahajud, lalu dia bangunkan suaminya dengan santun, dengan baik. Kalau dia nolak, dipercikkan sedikit air di wajahnya. Artinya, Islam yang disuruh terapkan, saling bantu-bantu dalam ibadah. Suami atau istri salah, kita ingatkan dalam agama. Harusnya begitu. Ta'awun, bekerja sama dalam kebaikan. Ini penting sekali. Juga Bapak Ibu sekalian, Islam ini, kita ini semua, suami istri, harus tahu di atas kepala kita ada bendera namanya Islam. Apapun yang kita kerjakan, makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, semua ini di bawah Islam. Jadikan Islam sebagai asas agama. Maka kita jadi tahu, ada masalah apa-apa, kita kembali ke agama kita. Oh, agama kita bilang begini, ya sudah kita jalanin. Gitu. Haram tinggalkan, halal kerjakan, nikmatin. Gitu kan? Ini harus diketahui. Banyak orang misalnya suaminya kerja haram. Suaminya sudah tahu hukum, mau pindah. Istrinya bilang, jangan, nanti mau makan dari mana. Malah bukan Islam nih, gitu kan? Malah dia menyuruh suami dalam kesalahan. Ini enggak boleh. Baik, kamu mau keluar, ayo sama-sama. Keluar aja, bismillah, tawakal kepada Allah. Baik, suaminya bilang, nanti saya mungkin mulai cari kerja, enggak apa-apa. Kamu beli nasi uduk 1 bungkus, kita makan berdua, enggak apa-apa. Ini cinta kok ini, gitu. Harusnya dukung, gitu kan? Ini namanya menerapkan Islam. Anak-anak juga Bapak Ibu sekalian ya. Anak-anak itu dari kecil. Anak perempuan pakein jilbab daripada topi-topi pakein jilbab. Anak laki-laki biasain ke masjid. Subhanallah, saya punya pengalaman. Alhamdulillah Allah kasih saya 6 orang anak. Ada 5 orang perempuan, 1 laki-laki. Yang perempuan-perempuan ini dari kecil, saya bilang misteri saya, pakein jilbab. Dari kecil. Masih bayi pakein jilbab kecil. Lucu kok, Masya Allah. Kalau ada orang tua bilang panas, topi juga panas, gitu kan? Pakai jilbab. Subhanallah, karena sudah terbiasa anak-anak perempuan saya pakai jilbab. Sampai pernah terjadi saya pulang taklim di Jakarta, biasanya saya parkir mobil, kemudian saya naik motor, ambil panggil anak-anak saya yang masih kecil-kecil, ayo ke supermarket dekat rumah belanjain mereka coklat apa segala gitu. Kakaknya udah keluar pakai jilbab, naik di motor, adiknya masih di dalam. Terus saya panggil, kebetulan ini kisah anak saya, Suat namanya, di dalam. Saya panggil Suat, gitu. Dia gak nyaut. Ayo nak, ya. Saya kebetulan, saya suruh anak-anak saya panggil saya Abati. Abati itu sama dengan Nabi Ibrahim, waktu dipanggil sama anaknya Ismail. Ya Abati, wahai ayahku yang tersayang gitu ya. Jadi mereka panggil saya Abati. Terus saya tanya, ayo Suat, kenapa belum keluar? Gak ada suara. Abati sudah nunggu nak. Saya bilang sama kakaknya, sebentar nak ya. Saya parkir motornya, dia masih di atas motor, saya masuk ke dalam. Ternyata anak saya ini masih duduk di dekat pintu, bagian dalam rumah. Pintu dalam rumah, duduk dan dia ngecilin badannya gitu. Kenapa nak Suat? Ada apa? Umi belum kasih jilbab. Anak ini gak mau keluarin kakinya dari depan pintu kalau gak pakai jilbab. Waktu itu kelas 2 SD. Sampai saya waktu itu terharu dan saya mengatakan alhamdulillah. Gara-gara apa Bapak Ibu sekalian? Saya selalu bilang, nak, pakai jilbab wajib bagi perempuan, tutup aurat. Karena Allah, bukan karena Abati ya. Ingat, Abati pun meninggal, kalian tetap wajib menjalankan itu. Nanti kalau meninggal masuk surga. Anak-anak itu gampang sebenarnya. Karena mereka masih seperti kertas putih, kita bisa coret apa saja gitu kan. Itu tertanam di benak mereka sehingga mereka tidak berani keluar. Tidak pakai jilbab. Alhamdulillah. Anak laki-laki saya, 2 tahun setengah kemarin, umurnya sekarang sudah 3 tahun, Masya Allah. 2 tahun setengah, saya sudah mulai bawa ke masjid. Ada masjid dekat rumah saya jadi imam kebetulan. Kemudian, ikut sama saya ajak ke masjid gitu kan. Wais namanya, Wais, ayo ke masjid ya, sholat nak. Iya. Dia masih belum terlancar ngomong kan, ikut ke masjid. Masjid dia lihat, saya jadi imam, dia sholat di sebelah saya gitu. Saya kalau habis sholat, biasanya saya taklim. Ada kultum, dosa-dosa besar saya baca gitu, baca buku. Anak saya ini Wais supaya lihat sekali aja. Dia cuma sekali lihat saya. Saya jadi imam, dia lihat cara sholatnya. Kemudian dia lihat saya juga habis sholat ambil buku, ada buku di situ saya baca gitu. Yang kedua kali saya bawa ke masjid Bapak Ibu sekalian, dia masuk ke dalam masjid, habis salam, buku itu diambilin sama dia, dibawa kasih saya. Umurnya 2 tahun setengah, dikasih disuruh baca. Saya berdiri, saya pegang, saya baca. Diperhatikan sama dia gitu. Yang ketiga kali, yang keempat kali, yang seterusnya saya bawa dia ke masjid, dia ambilin buku, dikasih sama saya berdiri ceramah, dia ambil buku lain, dia juga ceramah. Di sebelah saya. Dia ngoceh-ngoceh saja. Sampai kadang-kadang jemaahnya ada yang ketawa gitu. Tapi dia ngomong saja. Sambil dia ikuti cara saya, pegang buku, dia juga ngomong, lihat saya sambil ngobrol. Dia ngomong aja. Bagi saya positif saja. Alhamdulillah di umur 2 tahun setengah, dia tahu masjid untuk sholat. Sampai istri saya bilang, pernah satu waktu saya gak bisa antar, dia naik taksi. Lalu pas azan, dia teriak langsung sama supir taksinya. Azan. Colat, sama supir taksi. Kata istri saya, takutnya nanti ini supir saya tersinggung nih. Tapi dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Alhamdulillah, saya ke masjid naik motor sama dia. Terus saya ada jemaah yang lewat di situ dekat rumah. Kebetulan ada jemaah-jemaah rutin. Saya bilang, assalamualaikum pak, assalamualaikum. Ini Wes ini perhatiin rupanya, anak saya ini perhatiin. Pulang dari masjid, lewat lagi dengan jemaah, dia yang bilang, kum. Dia yang salam. Lihat pola pendidikan yang kita terapin. Cepat sekali mereka itu. Dan selalu sudah begitu, masuk rumah sudah salam, assalamualaikum, sudah assalamualaikum. Dia sekarang sekolah, masuk SD. Baru tadi istri saya cerita, guru-gurunya di sekolah sering ketawa, terhibur kalau anak ini ke sekolah. Jadi kalau lewat teman-teman sekolahnya, teman-teman perempuannya, dia tutup matanya, dia bilang, bukan mahram. Padahal istri saya bilang, gitu kan. Itu kan ada mbak yang bantu di rumah. Ini Uwais bukan mahram sama mbak ya. Gak boleh lihat kalau mbak begini, kalau mbak gak pakai jilbab, gitu-gitu sama dia. Rupanya dibawa ke sekolahnya itu. Di situ matanya sama dia. Dan banyak sekali saya lihat. Jadi ternyata itu pola pendidikan, gitu kan. Gimana caranya kita membiasakan saja. Baik, termasuk dalam ini teman-teman sekalian adalah seringnya memberikan salam ya, kalau masuk rumah. Kita salam, masuk kamar salam. Ingat hadis Nabi SAW mulia itu. Kata Nabi SAW, siapapun yang masuk ke rumahnya lalu dia berikan salam, walaupun tidak ada orang, sendirian, maka syaitan di sekitar rumahnya, dan baca lengkap ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu 10 pahalanya, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Ini pernah terjadi zaman Nabi SAW. Nabi lagi duduk di majelis ilmu, ada orang datang lalu mengatakan assalamualaikum. Nabi jawab, Nabi mengatakan SAW, lahu asyara, orang ini dapat 10 pahala. Masuk orang kedua, bilang assalamualaikum warahmatullah. Lalu kemudian Nabi jawab, Nabi mengatakan lahu isyrun, orang ini dapat 20 pahala. Masuk orang ketiga mengatakan lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu thalathun, orang ini dapat 30 pahala. Jadi jangan sia-siain tuh. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang mau masuk rumahnya lalu dia memberikan salam, ada orang gak ada orang, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Gak bisa masuk rumah kita karena kita salam. Dan kalau dia makan membaca bismillah, syaitan akan berkata juga di sekitar rumah sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Ucapin salam, biasakan ketemu anak salam, telepon salam. Di rumah juga itu teman-teman sekalian harus dijaga. Semuanya harus terasaskan Islam. Maaf, ini teman-teman di Bali ya, karena di sini banyak orang-orang yang suka dengan patung ya. Itu orang Islam rumahnya enggak boleh ada patungnya tuh. Ya. Harus hati-hati karena patung itu tidak masuk syekh, tidak masuk malaikat. Untuk lebih jelas, Bapak Ibu beli buku judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat. Mungkin harganya sekitar 30.000 rupiah kok. Jadi kalau mau dipasang pun mungkin hiasan air mancur, tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau manusia, hewan, jin atau malaikat, ini dilarang karena ada hadis yang mengatakan rumah yang ada patungnya ya, itu tidak akan atau anjing warna hitam, anjing ya umumnya, maka tidak akan dimasuki oleh malaikat. Artinya dimasuki oleh syaitan kalau tidak ada malaikat. Baik, yang kesembilan, nasihat menasihati, saling mengingatkan. Dan pola menasihatin, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak-Bapak, gunakan perasaan. Jadi misal duduk dengan istri, kemudian lempar pertanyaan, setahu saya tadi pagi kamu telat ya sholat subuh. Misal contoh, kenapa? Kamu begadang, kamu ini. Kita jelasin, tujuan untuk itu, oh iya saya semalam ngantuk, coba diperbaikin ya, nasihatin. Ya. Kalau ibu-ibu yang mau nasihatin suaminya, agak berbeda. Suami itu selalu merasa ada jiwa kepemimpinan. Sama dengan ayah, maka sama dengan anak laki-laki. Metodenya adalah lempar pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang yang telat sholat subuh? Bagaimana kalau ada orang yang tidak mau bersedekah? Atau apalah ya, kita lempar pertanyaan seakan-akan bertanya bagaimana pendapat dia. Itu metode penasihat yang paling tepat. Jadi kalau langsung dihardik, maka yang terjadi adalah ya penolakan. Yang ke-10, sadarlah kalau dunia ini sebentar dan akhirat target hidupmu. Jadi kita kalau ada apa-apa kekurangan teman-teman sekalian, sadarlah dunia sebentar. Akhirat kita akan jadikan target. Kalau di akhirat sudah lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau orang mukmin sudah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi beringus, enggak ada lagi meludah, enggak ada lagi buang air besar, enggak ada lagi buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, ada yang jadi energi, ada yang tidak dibutuhkan. Kalau di dunia keluar dalam bentuk kotoran, maka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Semua laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Ini 27,5 meter. Jadi bapak-bapak yang pendek gak usah khawatir nih. Ya. Semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Semua laki-laki akan berparas wajah, tampan seperti Yusuf, dan berhati seperti Ayub. Nabi Ayub itu sangat luar biasa. Nabi Ayub tidak pernah marah, gak pernah marah, selalu memaafkan, selalu lembut. Nabi Ayub hatinya berbeda gitu kan. Sampai ada istilah mengatakan sabar Ayub gitu. Luar biasa. Jadi di surga teman-teman, target kita memang. Target kita abadi di sana. Dunia sebentar. Dunia ini hanya kita akan lewatin. Kata Nabi SAW, perumpamaan saya dengan dunia seperti orang yang sedang musafir, penat, duduk di bawah sebuah pohon, beberapa saat penatnya hilang, dia akan pergi. Tidak boleh jadi target utama. Target kita akhirat teman-teman sekalian. Maka jangan semua jadi asas. Ingat, mobil mewah,

kecuali pada pelanggaran agama. Tidak boleh ada marah, teman-teman sekalian. Emosi harus hilang. Penyakit ini adalah penyakit yang paling banyak mendatangkan stroke, darah tinggi, penyakit-penyakit yang fatal, marah. Seorang anak muda datang kepada Nabi SAW, wasiatkan ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Orang kalau belajar bela diri, kemudian dia sudah sampai pada level orang yang luar biasa, sudah masternya, pasti yang disuruh kontrol itu emosi. Kadang-kadang kalau kita lihat mungkin kayak ini orang tidak punya ilmu gitu. Begitu dia terserang baru dia bela diri. Beda dengan orang yang baru tahu 2-3 jurus. Cari gara-gara di jalanan gitu kan. Jadi emosi itu memang harus diredam, teman-teman sekalian. Secara agama dan juga memang secara kejiwaan manusia. Tidak bisa. Emosi itu kalau ada, maka mata kita melotot, kata kita jadi kasar, muka kita jadi jelek. Semuanya tangan bisa melayang. Jangan emosi. Jadi redam ini. Ini harus diredam. Dalam rumah tangga harus bisa seperti itu. Kemudian yang ke-15, menghargai keputusan suami. Ibu-ibu, poin ini penting bagi ibu-ibu. Keputusan suami, kalau suami bilang, kita berangkat ke sini, ya sudah. Kita akan begini, ya sudah. Hargai keputusan itu. Kalau kita punya masukan, tapi ada seperti ini, bagaimana? Oh nanti itu, insya Allah, baiklah. Ambil keputusan itu. Karena memang dia sebagai pemimpin, ini harus kita ketahui. Bagi istri, supaya rumah tangganya bisa bagus, hargai keputusan suami. Kalau dia tanya kepada kita, bagaimana menurut kamu? Terserah aja, silahkan jalani, saya ikutin saja. Ini kiat yang sangat penting dalam rumah tangga. Dengan cara ini, semua suami akan sayang dengan istrinya. Dan yang ke-16 adalah lawannya. Sekarang buat bapak-bapak, menghargai pengorbanan istri. Menghargai pengorbanan. Jadi istrinya sudah masak, istrinya sudah apa, harus dia hargain. Jadi satu sisi istrinya selalu mengembalikan, terserah kamu. Apa saya ikutin, saya ikutin. Jadi suami itu makin sayang, gitu kan. Dan sebaliknya, ya, si suami selalu nilai. Apa saja yang istrinya buat, royal dengan pujian. Royal dengan pujian. Selalu puji. Makanan ini enak nih. Nanti buatin lagi ya. Gembira dia masak, gitu kan. Pakai baju, bagus nih baju, Masya Allah. Ya. Maka dia semangat untuk selalu begitu. Ada orang suami, istrinya dandan. Kok kamu dandan begitu? Kesannya kayak menakutkan, padahal sebenarnya tidak. Jadi harus difahami seperti ini. Kemudian yang ke-17, cintai pasanganmu setulus hati. Karena Allah, ya, dan jangan ditunda atau ditahan kasih sayang, cinta, pemberian, dan pengorbanan. Ini poin 17 penting. Sering memberikan hadiah Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Ada orang begini, rumah tangga. Saya gak mau terlalu cinta sama pasangan saya. Kalau saya cinta sekali, nanti kalau dia mati, nanti kalau cerai, nanti kalau begini. Nanti, itu nanti urusan nanti. Sekarang, dialah suamiku, inilah istriku. Lampiaskan semuanya pada dia. Semuanya. Apa saja. Cinta, kebutuhan, kasih sayang. Itu kata-kata yang berhubungan dengan romantis, habisin semua. Keluarin semuanya. Sentuhan, pakai semua cara. Sama pasangan, lampiaskan semua. Jangan diredam, gak boleh redam. Yang itu. Aisyah radhiyallahu anha, itu kalau Nabi SAW datang, beliau menghempaskan rambutnya, gitu kan? Kemudian meletakkan padanya wangi-wangian. Dan seringkali Aisyah duduk di atas paha Nabi SAW. Begitu datang, lakukan itu. Baru ngobrol, gitu kan? Baru ngobrol. Banyak perempuan menganggap ini kaku, ini gak usah. Apalah ya, kayaknya tidak patut, gak bisa. Gak ada istilah tidak patut, kalau sama suami istri berbeda. Ingat, satu-satunya yang boleh memandikan jenazah kita kalau kita meninggal, hanya pasangan. Orang tua kita gak boleh. Laki-laki dan perempuan, anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, kalau umurnya sudah 7 tahun, namanya sinnu rusyd. Umur yang bisa membedakan jenis kelamin. Kalau sudah 7 tahun anak laki-laki kita, maka ibu-ibu gak boleh lagi lihat dia telanjang mandi. 7 tahun, belum balik. Bapak-bapak, anak perempuannya sudah 7 tahun, gak boleh lagi dimandikan. Sudah sinnu rusyd. Sebagian ulama mengatakan 10 tahun maksimal. Jadi belum balik pun sudah tidak boleh. Semenjak itu sudah gak boleh. Dan mahram kita, mahram anak kita,

Ini pergaulan, bahayanya di situ. Dia akhirnya dipancing-pancing untuk itu. Gitu kan? Ini baru habis antar istri ke rumah sakit. Wah, suami yang tidak punya wibawa. Loh, kok bisa? Istri sakit. Uthman bin Affan itu tidak ikut berperang loh di perang Badar. Kenapa? Karena istrinya Ruqayyah sedang sakit. Anak Rasulullah SAW sampai Nabi bilang, jangan kau ikut Uthman, urus istrimu. Disuruh istrinya urus. Betul anak Nabi SAW, tapi tidak dianggap aib. Tidak jadi jihad gara-gara istrinya sakit. Bukan aib itu. Kenapa harus kita merasa malu dengan mengantar istri, dengan menemani dan seterusnya? Kenapa harus merasa malu karena seorang istri tunduk sama suaminya? Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha berkata, saya sangat bakti dengan Zubair, suaminya. Sampai saya menyiapkan makanannya, minumannya, pakaiannya, air yang dia pakai, yang saya bawa dari jarak jauh, dari sumur. Zaman sekarang sudah tinggal buka keran selesai. Dulu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ini memikul dengan punggungnya, bawa air untuk suaminya mandi. Dan saya mengurus anak-anaknya, serta menggantikan sepatu kudanya. Jadi sangat luar biasa itu. Dan mereka tidak merasa aib dengan itu. Karena dia kejar ridhonya Allah di sini. Bagaimana memaksimalkan pasangan dalam masalah ini? Jadi kontrol pergaulan. Ingat, kata Nabi SAW, Al-Mar'u adini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Hati-hati teman-teman sekalian. Kita bergaul dengan pengangguran, kita jadi pengangguran. Kita bergaul dengan pemabuk, kita jadi pemabuk. Saya kasih contoh gini. Kalau saya bergaul dengan 10 orang perokok, saya tidak merokok. Hari pertama, hari kedua, kita akan terbiasa minimal dengan baunya. Seminggu mereka akan bilang coba aja sebatang. Sebulan kita akan merokok bersama mereka. Setahun bisa jual rokok. Gitu. Kita balik sekarang. Saya punya 10 orang teman penghafal Al-Quran. Saya gak bisa ngaji. Bodoh sekali, huruf hijaiyah pun tidak tahu. Hari pertama, hari kedua saya malu. Seminggu kemudian boleh belajar huruf hijaiyah. Sebulan kemudian bisa ngaji. Setahun kemudian bisa hafal Quran bersama mereka. Hati-hati pergaulan. Bergaul sama orang rusak, rusak kita. Bergaul dengan orang baik, maka baik kita. Yang ke-19, sibukkan waktu lowongmu dengan ibadah. Ibu-ibu kalau suami lagi kerja, gak usah sumpek. Sibukkan dengan kegiatan banyak, baca buku, dengar pengajian, ya. Ngobrol sama teman-teman, ya. Banyak. Baca buku tentang masalah pendidikan anak. Bapak-bapak misalnya, mertuanya lagi sakit, istrinya pamit untuk lihat jaga di rumah sakit, dia lagi sendirian. Gunakan waktu lowong kita itu untuk ibadah. Jangan malah kita merasa waktu lowong ini mestinya ada pasangan. Kalau memang darurat, dia ada hal-hal yang penting, berikan, luas. Harus berikan kesempatan. Waktu lowong kita gunakan untuk ibadah. Harusnya begitu. Jadi kita harus faham tentang masalah-masalah seperti ini supaya jangan ada kesalahpahaman. Sibukkan waktu dengan ibadah. Kemudian yang ke-20 adalah, yang terakhir sekali kiatnya, cerai pada tempatnya, pertahankan rumah tangga pada tempatnya, dan poligami pada tempatnya. Oh iya. Sebentar. Orang cerai misalnya. Cerai itu, kalau misalnya memang betul-betul harus dilakukan karena pasangan kita salah, maka berarti sudah, ya. Apa boleh buat? Cerai. Karena pasangan kita sudah nasihatin berapa kali, tidak pernah mau baik. Jalan keluarnya cerai. Pernah ada seorang sahabat datang begini kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, innam ra'ati la taruddul lajul yamis. Wahai Rasulullah, istriku ini enggak nolak tangan laki-laki. Maksudnya, suka berhubungan, supel terlalu sama laki-laki. Gitu kan? Kata Nabi SAW, taldiqha. Kalau gitu ceraikan dia. Suruh ceraikan. Paling pertama suruh Nabi ceraikan. Karena orang yang sudah tidak bisa mengontrol pergaulannya, sudah nasihatin tidak mau, enggak bisa dipertahankan. Itu nasihat Nabi. Kemudian sahabat ini mengatakannya, Rasulullah, tapi saya mencintainya. Kata Nabi SAW, kalau begitu kamu mau pertahankan silakan, tapi kau harus mendakwahinya. Jadi memang ada cerai solusi. Kemudian mempertahankan, ini cerai pada tempatnya. Mempertahankan rumah tangga pada tempatnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bukan aib kalau pasangan kita pernah buat salah, sekarang dia mau perbaikin. Kita terima. Perbaikin, ayo sama-sama kita perbaikin. Karena manusia bisa buat salah. Manusia bisa buat salah. Maka kita pertahankan pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah masalah poligami pada tempatnya. Banyak orang yang salah faham dengan poligami. Ada orang yang benci sekali karena tidak faham. Ada juga orang yang terlalu menganggap remeh sehingga sembarangan. Padahal ini adalah hukum Allah. Poligami ini Bapak Ibu sekalian adalah bab tertinggi dalam bab nikah. Jadi kalau sholat itu seperti istikharah dengan tahajud. Istikharah dengan tahajud itu mustahil orang kerjakan kalau dia sendiri belum pernah sholat duha, belum pernah sholat qobliyah, karena ini bab tertinggi di bab sholat. Sama dengan materinya, mata pelajarannya orang kuliah. Kita kasih anak SD gak faham dia. Ada orang punya masalah teman kita, lalu kita mengatakan, kamu tahajud aja. Padahal dia sholat wajib aja masih Senin Kamis gitu. Susah. Gak mungkin gitu kan. Atau dia masih belum pernah sholat-sholat sunnah yang lain, gak mungkin dikerjain. Nah dalam masalah nikah juga begitu. Poligami itu bab tertinggi. Makanya orang banyak membenci berlebihan atau orang banyak menganggap remeh berlebihan, terlalu serono-serono sembarangan melakukan karena tidak faham masalah ini. Dia ibadah yang mulia asal dikerjakan dengan cara yang mulia, gitu kan? Cara yang mulia. Kalau memang seseorang itu berniat mau menjalankannya, maka dia harus bersama-sama dengan pasangannya, laki-laki misalnya, dia harus bisa merangkul istrinya bersama-sama mencapai target itu dengan ilmu agama, dengan keimanan, dengan mengatur program-program untuk ke situ. Bukan serono-serono, bukan sembarangan, sehingga akhirnya merusak rumah tangga yang pertama. Orang kalau mau buka rumah tangga, orang kalau mau buka perusahaan, misalnya saya buka restoran, saya mau buka restoran lain cabangnya, maka harus betul-betul administrasi di restoran yang pertama sudah rapi. Sehingga pada saat saya buka, memang saya buka restoran yang baru ini semuanya tinggal pindah, administrasi sudah rapi. Tapi kalau enggak, maka pastikan di pembukaan restoran saya hanya berhasil gembira di hari pertama karena banyak kembang yang dihadiahkan oleh orang-orang, setelah itu akan kacau balau semuanya. Pegawainya akan bawa lari uang dan seterusnya akan kacau balau semua. Maka Bapak Ibu sekalian beradil dalam masalah ini. Jangan membencinya karena tidak faham. Jangan juga menganggap remehnya karena sembarangan melakukan. Jadi harus betul-betul dengan metode yang sangat santun, baik, sehingga kita memahami kalau ini adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih contoh, ada satu orang, orang yang saya kenal di Jakarta, dia menikah kurang lebih 15 tahun. Gak punya anak. 15 tahun gak punya anak. Ini kisah nyata. Kemudian diteliti ke dokter, ternyata istrinya punya masalah. Jadi selain mandul, memang si istri ini punya penyakit, saya lupa jenis penyakit apa pada saat itu disebutkan. Jadi kalau berhubungan biologi sama suaminya, pasti dia tiba-tiba flu, demam. Si suami ini kena virus itu. Pasti habis berhubungan, pasti flu. Dia sampein ke orang tuanya, ibunya gak percaya, ayahnya gak percaya. Sampai dia pernah selesai berhubungan sama pasangannya, lalu dia datang, lalu dia mengatakan, ini lihat hasilnya. Memang seperti orang yang sakit flu berat dan ini. Jadi dokter memang betul-betul seperti itu. Baik, apa solusinya? Mandul gak bisa punya anak. Kemudian juga, kalau berhubungan ada masalah nih, mau diceraikan istrinya, 15 tahun bersama-sama. Gimana caranya menceraikanin? Gak mungkin gitu. Dia juga berat. Tapi kalau dia juga tetap pertahankan rumah tangga, dia gak bisa punya anak. Maka ini salah satu pintu kalau orang mau poligami. Karena memang ada hal di sini solusi diberikan dalam agama. Sama cerai solusi, sama juga poligami itu solusi. Gitu kan? Adalah jalan keluar bagaimana seseorang bisa menemukan sesuatu yang memang kalau sudah mentok di sebuah titik yang dia harus ya menjalankan sehingga tidak ada hal yang dirugikan. Allahu'alam. Jadi teman-teman sekalian kurang lebih 20 kiat yang saya susun. Tentu ini cukup banyak contoh-contoh yang belum saya sebutkan ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini sudah cukup memberikan wacana. Dan saya sarankan Bapak Ibu ngikutin ceramah saya di YouTube. Ada 425 ceramah Alhamdulillah sekarang. Bisa diikutin ada 10-10, ada 10 kajian kitab. Ada kajian Bulughul Maram, kajian Minhajil Muslim, ada kajian Riyadus Salihin, ada Nawakidul Iman, ada kajian dosa-dosa besar, kitab kabair, ada serial sahabat yang alhamdulillah sudah 15 serial sahabat, ada Sirah Nabawiyah, ya. Cukup banyak bahasan dan Bapak Ibu bisa ikutin, dan itu sengaja saya memang mengubah selama 7 tahun saya di Jakarta ini. Sudah 10 tahun saya berusaha coba mengubah majelis taklim menjadi kelas supaya orang seperti kuliah. Jadi dalam 1-2 tahun insya Allah sudah ada perubahan yang sangat banyak. Bisa diikuti dan termasuk dalam masalah rumah tangga cukup banyak bahasan-bahasan yang sudah saya sampaikan dan paparkan. Mudah-mudahan insya Allah itu bisa menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi Bapak Ibu. Juga yang pakai HP Android tentunya bisa ikutin ya. Kalau di HP Android itu bisa masuk di Play Store, ketik Khalid Basalama. Nanti akan ada logo hijau, tulisannya KHB. KHB ini ringkasan nama saya, Khalid Basalama. Jadi semua yang Bapak Ibu ikutin di YouTube, kalau ada di layar sebelah kanan KHB itu berarti punya saya. Cuman banyak orang-orang yang saya tidak tahu siapa, mereka sekarang mungkin berpikir komersial ya. Karena di YouTube bisa dapat uang, gitu kan, akhirnya mereka menggunakan nama saya ini. Dipajanglah foto-foto saya banyak, mereka buat juga sendiri. Tapi itu bukan dari saya sama sekali. Semua yang pakai foto itu bukan dari saya. Jadi cari yang logo hijau resmi, cuma KHB saya tulisannya. Itu resmi dari saya. Itu insya Allah bisa didownload ceramah cukup banyak, gratis ya. Bisa dibagi. Kalau Bapak Ibu nonton di YouTube, saya berharap dikasih like-nya supaya bisa... sebab YouTube tidak mau tahu ini film porno atau ini ceramah. Banyak yang kasih like, jempol, maka pasti di orbit. Orang buka Indonesia yang paling banyak didukung, maka itu yang diputar pertama, gitu kan? Kalau ceramah berarti ceramah, gitu. Dan juga bisa subscribe, jadi bisa berlangganan. Setiap kali ceramah baru bisa diambil, juga bisa di-share kepada orang-orang lain. Baik, saya bacakan pertanyaan pertama. Jika A dan Z, apa yang disampaikan Ustadz? Apa ini? Ustadz A dan Z, maksudnya apa ini? Oh, A sampai Z, tapi A kurang Z di sini. Baiklah, agar istri menyampaikan apa saja yang diinginkan, namun suami belum juga memenuhi. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Kalau itu kewajiban, kalau kewajiban ya, misal kita kasih, sampaikan dengan santun ini, nafkah ini, saya kalau keluarkan, kalau 1 juta 1 bulan, ini keluarannya begini loh, 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya gak bisa nih, kayaknya harus ada 500 ribu lagi gini-gini. So, ini kewajiban dia, dia mampu, tapi dia gak mau lakukan. Kewajiban ya, atau masalah biologis, tadi yang hak-haknya ibu yang 5 itu. Memang ditolak sama dia, sementara sudah dibahasakan, maka ini ibu punya khiyar namanya. Khiyar itu bisa milih. Ibu bertahan, bersabar sambil menasehatin, atau ibu minta cerai. Sudah boleh mengajukan perceraian. Gitu kan? Ini yang dibolehkan dalam agama kita. Tapi kalau yang sedang ibu bahasakan itu adalah bukan hal yang wajib, pelengkapnya, gitu kan? Pelengkap. Misal biologis dipenuhi, tapi mungkin dia masih belum mau melakukan gerakan yang lain. Mungkin baju, kita suka dengan baju warna A, tapi dia masih milih warna B misalnya. Tapi kita masih dalam proses untuk itu pelengkap gitu kan, bunga dalam kehidupannya. Maka ini lebih baik dia bersabar. Saran saya bersabar. Allahu a'lam. Bolehkah sekelompok perempuan pergi bersama-sama dalam satu grup berwisata ke luar negeri tanpa membawa mahramnya? Jazakallah khair. Sebaiknya jangan ya, sebaiknya jangan. Karena safar itu mestinya pakai mahram. Ya. Satu-satunya pendapat ulama yang membolehkan wanita safar tanpa mahram itu, ada sebagian kecil pendapat ulama tentang umroh sama haji saja. Umroh sama haji saja. Itu pun pendapat yang lebih kuat pakai mahram. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama ya, mahram itu Bu, tujuannya adalah perlindungan. Mahram itu perlindungan, jadi ibu dilindungin. Allah memang mau ibu aman. Gitu kan? Mahram itu laki-laki yang melindungi dia kalau ada apa-apa. Dan subhanallah, laki-laki itu misal gini, ibu bawa anak laki-lakinya ya, anak kecil, anak ibu mungkin 7 tahun atau 5 tahun, bawa jalan. Kalau ada penjahat yang mau jahatin ibu, dia lihat anak laki-laki dia masih takut. Fitrahnya begitu. Jadi memang laki-laki itu pelindung. Lalu untuk apa ibu tinggalkan gitu kan? Juga saya mau jelaskan satu hal Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mau safar, coba safar ke negeri Islam. Dan ada hubungannya dengan keimanan. Kecuali memang negeri asal kita, itu lain. Tapi kalau datang ke negeri kafir ini, harus fahamin hadis Nabi. Kata Nabi SAW, ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Saya berlepas tangan dengan orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang kafir. Maksudnya apa? Kalau kita hidup di tengah-tengah orang non-muslim, bukan tidak boleh ya. Tapi kalau kita meninggal, dikubur di mana? Mau sholat, susah cari masjidnya. Gitu kan? Jadi repot gitu. Saya subhanallah kemarin waktu dipanggil, diundang di Australia sama teman-teman Indonesia. saya ke Melbourne sama Sydney, kemudian sempat saya datangi beberapa masjid, nggak bisa mic-nya keluar, kita nggak bisa dengar, gitu. Nggak tahu sholat sudah azan atau belum ini, jadi orang harus lihat waktu. Kemudian juga waktu hari Jumat ada seorang senior orang Indonesia kita di sana bilang sama saya, Ustaz, besok Jumat, Ustaz khutbah Jumat ya di depan orang Indonesia. Oke Pak, baik. Saya tanya jam berapa Jumatnya? Jam 12 lewat 10. Subhanallah, saya sudah siap-siap nih. Jam 12 lewat 20 pun belum datang pengurus masjid. Dia datang kurang lebih setengah satu. Saya tanya, Pak, katanya Jumat jam 12.10. Kok setengah satu baru datang? Oh, khusus kita Ustaz ini, Jumatnya nanti setengah dua. Bukan sekarang. Loh kenapa? Karena umat Islam di sini kerja. Dan mereka ini istirahatnya jam itu. Terpaksa Jumat ditunda gara-gara peraturan negara itu. Coba, Jumat ditinggalin wajib nih, ditunda. Ini tidak ada udzur syar'i. Gimana caranya? Saya juga di satu majelis taklim didatangi, bertanya satu orang, dia mengatakan gini, Ustaz, saya tinggal agak jauh dari Sydney, berapa jam naik mobil ke sini? Dia bilang, apa hukumnya Ustaz? Saya mau bertanya, apa hukumnya? Saya sholat sementara baju saya ada kotoran manusia. Kena kotoran manusia. Bolehkah saya sholat? Saya tanya, sebentar Pak, sebelum saya jawab, Bapak kenapa bertanya begitu? Dia bilang, saya kerja, saya tidak jauh dari 2 jam dari sini, dari Sydney. Dia bilang, saya kerja bersihin kotoran. Kotoran manusia, gentongnya itu dibersihin, dia bilang. Nah sekarang kalau waktu sholat, baju saya penuh kotoran manusia. Boleh gak saya sholat? Itu pertanyaannya. Saya bilang, Pak, sebelum saya jawab, saya ajak Bapak balik ke Indonesia deh. Balik ke Indonesia. Bapak jual nasi uduk sama tempe di pinggir jalan lebih mulia daripada bersihin kotoran. Kenapa ini? Kenapa harus paksain diri begini kan gitu? Beda orang yang lahir di negara itu, warga negara itu, duta, nuntut ilmu, ada hal yang darurat. Tapi orang kalau ngundi nasib, gitu, ini harus jadi pertanyaan. Di Indonesia, Masya Allah, mungkin di sini di Bali ya, teman-teman tahu di sini. Teman-teman kita yang non-muslim banyak datang di sini sampai tinggal 6 bulan. Saya sampai tanya, waktu saya datang ke Bali pertemuan yang lalu, saya bicara sama Mas Riki waktu itu ya. Saya bilang, Mas, ini orang-orang non-muslim datang sini berapa lama tinggal? Ada yang sampai 6 bulan, Ustaz. Loh, mereka-mereka ini orang kaya? Enggak juga. Bilang, saya juga pernah bergaul sama mereka, mereka bukan orang kaya tidak selamanya. Ada orang yang kerja kebun, ada orang yang ini, tapi mereka kerja 6 bulan, kumpulin duit, habis itu mereka datang ke Indonesia, habisin waktunya 6 bulan lagi. Loh, kalau gitu duitnya banyak? Enggak juga. Tapi karena negara kita ini memang dianggap murah, maka mereka bisa hidup lama. Terus apa alasan lain? Cuacanya cocok, pemandangannya bagus. Lihat ya, orang lain datang ke negara kita, kenapa kita keluar gitu loh. Ini kan mestinya jadi pelajaran buat kita ya. Di sini Indonesia alhamdulillah kita mau pakai jaket sepanjang tahun bisa, tidak mau pakai jaket bisa, cuacanya selalu stabil, garis khatulistiwa. Kalau musim panas 30 derajatnya mungkin ya 35 lah gitu kan. Mungkin 37. Kalau di Saudi itu sampai 50. Panas. Kalau musim dingin, mungkin musim hujan, kita 27 derajat, 26. Stabil semuanya. Nyaman gitu kan. Dan di sini kalau kita keluar lagi mau sholat maghrib, mau sholat Jumat, jam 12.10 Jumat, kita keluar jam 12 masih dapat sholat. Kan begitu. Mestinya kita berpikir itu. Baik, saya mau kemana jalan-jalan. Kalau orang pun suami istri mau pergi, bisa umroh. Bisa ke negara-negara yang ada peninggalan situs-situs Islam. Kan gitu. Nah, pergi umroh ini sudah pernah Ustaz. Saya sudah pernah pergi 2 kali, 3 kali. Benar. Pergi lagi, 10 kali. Gak apa-apa 100 kali. Ada pengalaman begini. Ada pernah jamaah. Jamaah ini Bapak Ibu sekalian, selama liburan, orang kaya Masya Allah. Selama liburan, maaf kalau ada teman-teman yang saya bukan menyebutkan wilayah ini berarti menyebutkan keburukan wilayah, bukan. Semua ini buminya Allah. Tapi dia rupanya selama ini kalau liburan sering ke Eropa, habisin waktunya gitu kan, sama anak istrinya. Dia selalu punya kendala satu, anak-anaknya dia yang bujang-bujang ini pasti jadi rusak kalau pulang. Karena tiap malam mabuk, tiap malam ke diskotik, bawa zina, gonta-ganti pasangan. Tapi liburan, Anak-anaknya sumpek di Jakarta sudah kuliah berapa lama gitu. Satu waktu subhanallah, dia bawa di musim liburan umroh. Umroh. Anak-anaknya dalam 9 hari umroh liburan berubah jadi soleh. Jadi baik. Karena selalu dari hotel ke masjid, sholat, didampingi oleh ustaz. Masuk ke mall, musik aja gak ada. Kalau teman-teman pernah lihat masuk ke Mekah sama Madinah, lihat di mallnya ada musik gak? Gak ada musik. Perempuan semua pakai jilbab. Memang situasinya membuat kita jadi gitu. Anak-anaknya waktu mau pulang, sampai dia bilang, ayah, nanti buatin saya travel ya, saya mau buka travel aja, umroh aja. Enak nih kesini. Itu sampai terharu orang tuanya. Nyesel kenapa gak dari dulu bawa ke negara Islam nih. Bapak ibu sekalian, uang yang kita keluarkan haji dan umroh, sedekah. Yang kedua, umroh itu sendiri dan haji, kalau rutin dikerjakan, ya, itu akan mendatangkan rezeki. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube, saudaraku nyalain rahasia rezekimu, ada 15 kiat. Itu salah satunya umroh dan haji. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Tabarani, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, dari umroh ke umroh, dari haji ke haji, terus selama ada kesempatan, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi gak ada orang kurang umroh, kurang haji itu miskin, gak ada. Gak ada, subhanallah. Ini penting sekali. Atha' bin Abi Rabah, salah satu ulama tabi'in teman-teman, umurnya 100 tahun. 70 kali haji, 70 tahun haji. Dan musim haji itu dijadikan oleh orang-orang dulu, sahabat tabi'in, ajang untuk bertemu. Di musim haji ketemunya. Mereka selalu begitu pakai. Karena ini seperti Allah lagi panggil. Kita hadir enggak? Orang beriman itu Allah panggil sudah langsung ada di situ. Azan masjid langsung ke masjid dia udah. Suruh sedekah orang miskin langsung bantu, haji langsung haji, enggak ada penolakan. Jihad langsung jihad, udah langsung dikerjain. Ada saya tahu satu pengusaha di Jakarta, masya Allah, sampai sekarang berkah, masih sehat, walaupun sudah sangat berumur ya. Dia sama istrinya, bapak ibu sekalian, setiap bulan 3 minggu di Jakarta, 1 minggu di Saudi umroh. Setiap bulan, enggak pernah berkurang rezekinya. Saya pernah umroh juga, ini pengalaman lain ya. Saya pernah umroh sama satu orang. Kebetulan saya berangkat umroh setiap 2 bulan sekali bimbing. Maka ada kadang-kadang jemaah yang ikut gitu kan. Ada satu pernah jemaah dari Irian. Pernah tahun 2003 saya ke Irian ikut sama saya umroh. Waktu itu bintang 5. Kurang lebih sekitar 35 juta lah dia bayar. Selesai habis sholat di Masjid Haram Mekah. Saya tanya, Pak, Bapak bayar berapa? Sekitar 35 juta Ustaz. Mahal gak? Ya sedang lah. Kebetulan dia orang mampu. Sedang lah. Terus saya bilang sama dia, Pak mau gak kita hitung, saya hitungkan Bapak pahala yang Bapak dapat. Kaget dia, memang bisa Ustaz, ya yang ada dalilnya saja. Mau, oke. Bapak sudah tahu belum hadisnya? Sholat di Masjid Haram Mekah, pahalanya sama dengan 100 ribu kali dibandingkan tempat lain. 100 ribu kali. Kalau kita pegang sholat wajib 5 waktu saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini kan 1 hari 1 kali kan kita kerjakan. Subuh cuma sekali, duhur cuma sekali, tidak pernah dikerjakan 2 kali kan? Berarti kita anggap 100 ribu kali itu adalah 100 ribu hari. Kalau 100 ribu hari dibagi hari 1 tahun, 365 hari, itu keluar angka 274 tahun. 274 tahun, jadi sholat 1 kali di Masjid Haram, sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Itu sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, kalau sholat seseorang yang datang kalian di pasarnya, di rumahnya, dibandingkan masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. 25 kali lipat itu kalau kita kali 274 kali 25, itu kurang lebih 6.500 tahun. Saya bilang sama bapak itu, Pak, 6.500 tahun bagi 35 juta, ada nilainya gak? 35 juta itu sudah masuk, ongkos tiket pulang pergi, hotel, makan, transportasi, banyak manfaatnya. Belum lagi pengalaman spiritual, banyak pengalaman. Maka target kalau mau safar pun, safar yang berbobot. Karena waktu ini terbatas. Waktu terbatas. Banyak orang subhanallah mau datang ke negara-negara tertentu hanya karena salju. Emang kenapa kalau salju nih? Gampang kalau mau salju. Ambil es batu, blender. Bisa. Artinya bukan saya larang ya, tapi coba sesuatu yang kita berangkat itu, oh ya ada manfaat yang kita dapatkan. Bukan cuma sekedar gengsi. Ada orang datang jauh-jauh dingin, kedinginan. Dia gak bisa, di Indonesia tidak biasa dingin. Lalu kemudian duduk dekat salju hanya untuk foto, kirim ke teman-temannya, nih saya pernah sempatnya salju. Kenapa? Itu apa ini kan gitu? Sesuatu yang harus, sesuatu yang berbobot lah. Orang mukmin itu harus cerdas. Dia harus punya manfaat yang bisa dapatkan dari situ. Teman-teman anak saya usia 3-6 tahun non-muslim sering main dan masuk rumah. Kami sering ajarkan salam kepada anak tersebut. Apakah berlaku hadis syaitan masuk rumah? Dan bagaimana jika non-muslim dewasa yang harus dilakukan? Tidak ada masalah bergaul dengan non-muslim ya. Jangan menganggap Islam melarang. Tidak ada larangan. Orang tua kita kalau non-muslim wajib kita bakti. Wajib bakti. Ibu sama ayah saya misalnya Kristen, Katolik, Protestan atau apalah, ateis, gak ada agamanya, tetap tidak gugur hukum bakti. Bakti. Selama dia tidak menyuruh kita melanggar hukum Allah, wajib. Telepon, tanya kabar, penuhi kebutuhannya, jenguk kalau dia sakit. Gak boleh dilanggar itu. Saudara-saudara kita, non-muslim, tetap kita silaturahim. Tetap kita silaturahim, gitu kan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah punya jubah. Jubah itu dari sutra. Kan dalam Islam kalau laki-laki gak boleh pakai sutra, gitu kan. Emas dan sutra dilarang bagi laki-laki dalam hadis sahih. Maka karena dia tahu ini gak boleh, dihadiahkan untuk adiknya yang masih kafir di Mekah. Karena memang untuk orang kafir gak apa-apa pakai. Boleh silaturahim keluarga, boleh berteman, partner bisnis, bertetangga sama non-muslim. Nabi SAW pernah punya teman pendeta Yahudi, gak ada masalah. Tetapi tidak masuk dalam masalah agama. Kalau sudah kita disuruh melanggar agama itu gak boleh. Ini gak boleh semuanya. Maka harus kita tahu ini. Berarti ada yang boleh. Tetangga non-muslim bertamu, silahkan. Kenapa tidak? Itu kan? Berapa banyak orang yang masuk Islam justru karena kebaikan akhlaknya kaum muslimin. Yang dilarang saja yang kita jauhi. Itu saja. Dilarang. Kalau dia masuk, dia mau belajar Islam, kita ajarin Islam, siapa tahu jadi penyebab hidayah ibu dan ayahnya. Kita gak tahu. Tapi harus kita berbuat baik ya. Berbuat baik. Dan bapak ibu harus bisa meluruskan kesalahan-kesalahan tentang Islam. Ini hal yang mendasar yang harus kita ketahui. Saya seorang janda dan ada seorang laki-laki soleh yang sudah beristri mau melamar saya atas izin istrinya untuk berpoligami. Apakah semua yang terjadi itu ini takdir Allah? Apakah saya dapat pahala karena saya terima lamaran untuk jadi istri yang kedua? Baik. Ini kan baru tadi saya jelasin masalah poligami. Subhanallah, setiap kali saya belum pernah berceramah khusus masalah itu ya. Tapi ada saja di antara ibu-ibu atau akhwat kita yang mengalami. Saya setelah selesai pengajian biasanya didatangin, Ustaz, saya mengalami keadaan begini. Saya akan poligami, saya akan begini. Ada orang yang mengalaminya. Jadi kita tidak boleh, tadi saya bilang, jangan menilai negatif sekali, jangan juga kita menganggap remehnya. Karena ini hukum memang ada orang yang melakukannya. Tidak boleh sembarangan. Saya tahu ada juga, nanti sebelum saya jawab ini ya, Ibu nanti akan saya jawab. Ada seorang akhwat pernah hubungin saya di kota Makassar. Dia SMS ke saya, Ustaz, apa hukumnya seorang laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus? Saya kira laki-laki yang nanya nih. Terus saya jawab, hukum, kalau hukum syar'i boleh, tapi akad berbeda. Akad, wali, mahar, semua selesai, baru dia pindah yang kedua, baru yang ketiga, akad boleh. Setelah itu saya tanya dia, saya penasaran, kenapa akhi, saya bilang, kenapa saudaraku laki-laki kamu pakai? Saya bilang, kenapa kamu begini? Kenapa kamu tanya ini? Tiba-tiba dia jawab, saya bilang, Ustaz, saya bukan laki-laki, tapi saya wanita, seorang wanita muslimah, akhwat, yang sudah berazam untuk menikah dengan satu suami. Jadi mereka tiga-tiga ini maunya dengan menikah, memang menerapkan poligami sebelum menikah. Jadi ada orang yang begini memang, alamnya memang sudah begitu, tidak boleh kita salahkan. Ada orang yang begitu. Ada seorang akhwat kemarin di Bogor bilang sama saya, Ustaz, boleh enggak kalau saya nikah sama suami saya, maka saya kasih syarat suami saya untuk nikahi teman saya juga. Saya bilang itu mulia, itu boleh. Tidak boleh kita hina mereka, tidak boleh kita salahkan, tidak boleh juga kita menganggap remehnya. Baik, saya akan masuk di sini masalah takdir dulu. Takdir Bapak Ibu sekalian ada dua macam. Takdir ada dua macam. Takdir mutlak dan takdir ikhtiar. Takdir mutlak itu adalah takdir itu sesuatu yang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz, tidak akan berubah lagi ya. Tapi ada dua macam, ada mutlak, ada ikhtiar. Mutlak ini yang kita tidak punya campur tangan sama sekali di situ. Seperti misal, kita lahir dari rahim ibu siapa, kita enggak bisa milih, saya enggak mau ibu ini, saya mau ibu yang itu. paras wajah, ya. Kemudian fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, tangan memegang, kuping mendengar, semua ini tidak bisa kita ubah. Fenomena pergantian, fenomena alam, pergantian siang malam, hujan, dan seterusnya, ya. Kadar oksigen, kadar air, kadar api, dan semua ini adalah takdir mutlak, termasuk dalamnya ajal. Ajal, kita meninggal di mana. Ada takdir ikhtiar, sesuatu yang Allah catat di Lauhul Mahfudz dan tidak akan berubah, tapi dia ikhtiar, maksudnya berhubungan dengan perilaku kita sebagai hamba-hamba. Ini namanya af'al ibad, perilaku hamba-hamba. Seperti makan, minum, ini Bapak Ibu, maaf, pilih baju yang tadi Bapak Ibu pakai ini, itu kan ikhtiar kita ya. Saya tadi pakai baju ini ikhtiar saya, oh saya mau pakai baju ini deh. Tapi Allah sudah catat, di hari ini si Khalid akan pilih baju ini di Lauhul Mahfudz, sebelum saya tahu itu. Sebelum kita lahir, sudah Allah tahu dengan keluasan ilmunya Allah sebagai pencipta, apa yang akan saya pilih. Jenis makanan, jenis minuman, jenis pakaian, masuk dalamnya pernikahan. Ini takdir ikhtiar. Artinya ikhtiar kita, saya mau menikah sama si A, si B, si C. Lalu saya pilih si C, pilihan saya, ikhtiar saya kan. Berarti takdir juga, tapi ikhtiar. Allah sudah tahu nanti dia akan pilih si C, maka dicatatkan sebagai takdirnya. Jadi ini memang tentu takdir ikhtiar ibu, gitu kan? Ibu memilih itu. Kalau masalah ibu dapat pahala, jelas menjalankan sunnah Nabi SAW pahala. Menikah itu sendiri memang pahala, ibadah, gitu kan? Dan ini sangat baik. Cuma saran saya adalah, ibu kalau akan menjalin hubungan poligami seperti ini, ibu harus bisa mengetahui hak suami tetap terjaga dan hak istri sebelumnya, madu ini, ada juga haknya. Haknya adalah menjalin ukhuwah. Bagaimana ibu menjalin persaudaraan yang baik dengan istri yang pertama itu. Ukhuwah, persaudaraan. Kemana-mana sama-sama, diskusi. Jadi seperti saudari, bukan musuh. Maka itu adalah poligami yang sehat. Allahu'alam. Bagaimana memberhentikan suami bila di rumah lebih banyak pegang HP mungkin maksudnya. Sudah dinasehatin tapi hanya sadar sesaat, gitu kan? Kira-kira orang kalau pegang HP ada hajat nggak? Ada hajat kan? Ya sudah. Dia pegang HP, ibu pegang HP. Bisa bagaimana? Kalau sudah nasehatin, gitu kan? Atau ibu pakai cara bagaimana ibu lebih hebat dari HP itu? Nggak usah saya ajarin caranya, gitu kan? Ibu harus bisa lebih hebat daripada itu. Menggodahnya lah, merayunya lah supaya dia tinggalin HP itu. Kalau pasangan kita tidak sejalan dengan pikiran kita, apakah bisa cerai? Tidak sejalan dalam arti apa dulu ini? Harus dirincikan. Kalau Bapak Ibu yang bertanya ini dalam kondisi benar, pasangan kita salah, tolok ukurnya agama Islam. Kalau yang kita sedang pertahankan benar menurut Islam dan pasangan kita salah, sudah kita nasihatin dia tidak mau dengar, cerai. Solusinya, saya sudah bilang tadi di poin ke-20 itu. Gak bisa lagi dipertahankan, jangan bertahan. Karena lebih baik kita cerai sekarang dan kita isi sisa hidup kita ke depan dengan hal-hal yang lebih positif. Gitu kan? Mungkin Allah masih memberikan kita pasangan yang lebih baik, yang bisa sejalan. Ya? Tapi kalau pemikiran Bapak Ibu yang bertanya yang salah, pasangan kita yang benar, misal pasangan kita selalu ingatkan kita sholat, ingatkan tutup aurat, ingatkan supaya jangan dapat pendapatan haram, lalu kita tidak mau terganggu dengan itu, kita gak boleh cerai ini. Kita harus berubah, Bapak Ibu sekalian. Harus bisa menerima supaya kita berubah, gak boleh enggak gitu. Ini Masya Allah dilipat-lipat begini. Anak mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila seorang istri atau suami membuat hati mertua menangis karena menegurnya dengan keras disebabkan karena mertua dianggap tidak adil dan berbuat salah. Minta maaf lah, gitu kan. Minta maaf. Hadapin mertua itu seperti hadapin orang tua. Karena mertua itu adalah mahram abadi. Mertua, mahram abadi. Ini gak boleh kita lupakan itu. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau ada suami istri cerai, kan ada mantan suami, mantan istri ya, enggak ada mantan mertua. Walaupun sudah cerai. Sama halnya juga mantan pasangan orang tua kita. Gak ada, walaupun cerai sama orang tua kita, selamanya gak boleh kita nikah dengan mantan istri ayah, mantan suami ibu, gak boleh kita nikah. Ini mahram abadi. Baik, sabar hadapin, gitu kan. Ada yang salah nasihatin, boleh kita pertahan hak kita, boleh. Tapi dengan cara yang baik, seperti kita hadapin orang tua kita lah. Kalau kita pernah membuat seseorang itu menangis atau apa, kita minta maaf, gitu kan. Apa hukumnya jika seorang istri yang sudah sering ikut kajian tapi sering keluar rumah tanpa izin suami walaupun kadang untuk menemui orang tuanya? Gak boleh sama sekali. Sama sekali gak boleh. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat seorang wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya sampai dia kembali. Laknat ini diangkat berkah hidupnya. Jadi ibu-ibu jangan salah paham ya. Setelah menikah bukan lagi ayah atau ibu nomor satu. Suami. Harus suami. Gak bisa. Dia larang, bahkan dia larang tidak boleh dilanggar, gitu. Tidak boleh dilanggar. Kita bagaimana berdoa, bagaimana menasihati, bagaimana meluruskan dengan cara-cara yang baik. Bagaimana hukumnya jika istri kita malas dari bangun tidur sampai malam, sibuk dengan HP. Nah ini sama. Gitu. Yang menyiapkan segalanya, sebentar. Yang menyiapkan segalanya adalah kita, dari masak, memandikan anak, menyetrika dan lain-lain. Padahal sebentar, padahal apa ini? Awal nikah baik-baik saja dan rajin. Saya menegur jawabannya apa ini? Pengen jawabannya intonasinya tinggi dan banyak alasan. Saya hanya istighfar dan mohon sama Allah untuk mengampuni istri saya. Saya hanya sabar dan selalu meminta kepada Allah untuk selalu menjaga kami. Sebentar. Sebentar. Sampai ajal memisahkan kami dan target saya membawa keluarga kami selamat dunia akhirat. Dan kami bisa dikumpulkan kembali di surga insya Allah. Saya ingin istri saya menjadi bidadari saya di surga. Saya bukan takut dengan istri, saya takut istri saya mengeluarkan kalimat yang tidak baik sehingga Allah menjadi marah. Saya hanya mengadu kepada Allah saja. Jadi begini, seharusnya suami di sini jadi pendidik. Jadi pendidik. Artinya kewajiban istri harus dikasih ke istri. Harusnya. Kalau sayang sama istri bukan dengan cara seperti ini. Tapi harus dididik istri. Ini kewajiban kamu. Kamu lagi cuci baju, saya bantu jaga anak. Tapi kalau Anda yang ambil alih semua ini, yang membuat istri jadi malas ini, karena dia lihat suaminya begini, gitu kan? Karena dia lihat suaminya begini, jadi ya sudahlah suami nggak ingatin, nggak marah, nggak tegur, ya sudah nggak apa-apa. Maka dia akhirnya makin menganggap itu adalah satu prestasi, satu kebaikan. Dan ini ada terjadi pada keluarga saya, subhanallah. Terjadi pada keluarga saya juga sama. Karena terlalu cinta sama istrinya, akhirnya dibiarin istrinya santai-santai, dia yang kerja semua. Ternyata tidak boleh. Dalam Islam melanggar ini sebenarnya, tidak boleh. Harusnya dia didik istrinya untuk bisa menjalankan kewajiban itu. Harus dididik. Dia boleh bantu, tapi dia bukan mengambil alih semua. Allahu'alam. Bagaimana cara mengetahui bahwa calon pasangan kita orang soleh? Karena saya tidak mau gagal yang kedua kali. Baik. Jadi bagaimana caranya, pertanyaan yang bagus ya, bagaimana caranya saya tahu pasangan saya ini baik sementara saya tidak pacaran? Itu ada dalam manajemen rumah tangga Islami pertama saya bahas. Jadi ada tiga hal yang mendasar Bapak Ibu sekalian, yang kita kalau tahu, kita sudah tahu siapa dia. Yang pertama adalah, kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari pasanganmu. Ini dulu disuruh kita lihat, nazar namanya. Tolok ukurnya wajah dan telapak tangan. Jadi wajah itu adalah patokan dari kepala sampai ke pusar, telapak tangan dari kemaluan sampai ke kaki. Makanya wanita dilihat wajah dan telapak tangannya cukup. Gitu kan? Jadi gak perlu suruh buka jilbabnya, suruh lihat lehernya, dadanya, ini gak ada. Jadi iman cuma dilihat wajah, oh ini saya suka, orang relatif, suka alisnya, suka matanya, hidungnya, boleh kita lihat. Kalau mau lihat menikah, ini bukan untuk lihat semuanya orang ya. Hanya orang kalau mau menikah, memang betul-betul mau nazar, namanya melihat, maka dilihat sebenarnya. Yang kedua, kenali keluarganya. Khusus jalur ayah. ayah si calon laki-laki, mempelai laki-laki, ayah calon mempelai perempuan akan mewariskan kepada anak keturunan kita itu fisik, warna kulit, paras wajah, postur tubuh, semua dari keluarga ayah itu. Dari keluarga ibu, karakter, sifat, karena ibu yang menyusui. Dari keluarga ibu itu sifat. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu sahabat kulitnya putih, istrinya putih, waktu lahir anaknya hitam kelam kayak anak Afrika, karena dia putih, ini putih, langsung dia vonis istrinya, kamu selingkuh, gak mungkin saya putih, kamu putih, ini keluar hitam. Maka istrinya bilang, demi Allah gak ada yang pernah sentuh saya kecuali kamu. Sampai ke Nabi SAW, apa kata Nabi SAW, ditanya laki-laki tadi, kebetulan dia ini pengembala unta. Kata Nabi SAW, apa kau punya unta di perkebunan kamu yang pasangan jantan sama betina? Dia bilang, iya ada. Ada anak-anaknya enggak? Dia bilang, ada. Berapa anaknya? Dia bilang, 4 atau 5 ekor. Baik, apakah anak-anaknya semua warnanya sama dengan ibu ayahnya? Dia bilang, tidak. Ada bahkan yang berbulu coklat tua, ada yang hitam. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang, mungkin dia tertarik jadi jalur nasabnya. Kata Nabi SAW, anakmu ini seperti itu, ini jalur-jalur nasab. Makanya biasanya kita dapat suami istri lahir anaknya beda sekali wajahnya kan, karena ini jadi jalur ayahnya, baik ayah si laki-laki atau ayah si perempuan. Jadi untuk itu saja. Jadi kalau mau tahu nanti keturunan saya bagaimana, maka tahu dari fisiknya, dari keluarga ayahnya, kalau karakter dari keluarga ibu. Dan ini diambil globalnya keluarga ya, globalnya. Biasanya memang ada sifat umum keluarga. Ada keluarga laki, ada keluarga dari ayah itu memang tinggi-tinggi besar. Nanti anak kita akan begitu semua tuh. Ada mungkin kalau dari keluarga ibu misalnya semuanya terkenal dosen, suka kuliah, pendidikan, atau orangnya baik-baik, terkenal orang-orang salehah. Maka itu insya Allah juga akan sudah cukup. Walaupun ada satu orang, dua orang yang pemabuk itu gak jadi tolak ukur. Tapi globalnya keluarga. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungannya. Bagaimana saya sudah jelaskan, kata Nabi SAW, Al-Mar'u ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Jadi kita boleh bertanya kepada calon pasangan kita, kamu kalau weekend, kalau lagi liburan, lagi Sabtu, lagi Ahad, kamu kemana biasanya? Oh saya biasanya ke diskotik, oh saya biasanya ke karaoke, oh saya biasa ke pantai sama teman-teman saya, misal. Kita sudah bisa nilai, oh orang ini begini. Atau kalau dia bilang, kamu kalau weekend kamu lagi kemana? Oh saya punya ibu yang tua, saya bakti. Oh saya kumpul sama teman-teman saya buat pengajian. Kita sudah bisa tahu. Pertanyaan boleh dilemparkan. Insya Allah dengan tiga hal ini sudah cukup. Bagaimana kalau suami belum ada keinginan untuk mendaftar haji dengan alasan belum mampu? Sementara kalau dipaksa insya Allah bisa untuk tabungan haji. Tentu saja kalau belum ada kemampuan ya, maka itu belum wajib memang. Tetapi kalau sudah punya kemampuan, maka jadi wajib. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, aku akan memerintahkan orang-orangku di zaman khilafahnya beliau untuk mendatangi, untuk keliling di seluruh wilayah Islam, untuk mendatangi semua umat Islam yang tidak pergi haji sementara mampu untuk mengambil harta mereka secara paksa. Jadi memang dilarang dalam Islam, tidak boleh kalau sudah punya kemampuan. Tapi di sini ibu jangan buru-buru. Mungkin saja bapak lagi ada pertimbangan apa. Apalagi kan ini yang bisa dilakukan hanya menabung kan, menabung haji. Kita nasihatin, ingatkan. Ya mudah-mudahan saja kita berharap dengan cara seperti ini insya Allah bisa dia dapat hidayah sambil didoakan. Amin. Allahumma amin. Baik, sampai sini insya Allah sudah jam 10 lewat. Jam berapa ya? 11. Masya Allah. Saya lihat jam Jakarta. Kenapa gak diingatin? Baik, ya, insya Allah. Ini untuk apa buku-buku ini? Hadiah. Siapa yang mau dikasih hadiah nih? Baiklah. Siapa orang yang paling tua di sini? Ayat nomor satu. Buka, buka. Siapa orang yang paling tua kita kasih hadiah? Ya, setuju. Satu dari laki-laki, satu dari perempuan. Ini nanti panitia kasih ya. Pokoknya peserta yang tertua laki-laki dan perempuan. ini ada surat terbuka untuk suami, surat terbuka buat istri. Siapa yang paling muda? Jangan anak-anak yang sudah berumah tangga dari paling muda. Saya paling menunggu kalau anak muda nikah. Nah, yang paling besar. Ada di bawah 25 enggak? Ya sudah nikah. Berapa? Oke lah, satu perempuan satu laki-laki ya. Ini buat laki-laki yang 1A. Oke. Sama ini yang perempuan biografi istri-istri para nabi. Nanti dikasih. Ini yang satu, siapa yang sudah poligami? Semua niat tentu. Yang sudah praktisi. Kalau nggak ada seperti buat saya. Baiklah kalau gitu. Sampai sini itu insya Allah benar-benar bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga hadis kita diberkahi olehnya. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua yang berbuat salah dimaafkan oleh Allah Sang Pemurah dan digantikan menjadi pahala. Dan semoga saja semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, utang dilunasi utangnya, Allah memberikan hidayah yang memudahkan untuk mengamalkan. Dan kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aksa yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, harta, dan dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahmurannya menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, mana ia serahkan dari majlis ilmu yang mulia ini. Pada benar ya Allah, pada saat itu saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.